عادي ترجمة موجود كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikutinya dengan baik. Soal muhadaratul yaum hiya akhir muhadara fi hadhihi ad-daurah. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. Jadi daurah ini adalah daurah terakhir yang beliau isi pada kesempatan beliau di kota Pontang ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan kebaikan kepada kita dan petunjuknya. وأسأل الله عز وجل أن يجدد اللقاءات القادمة وتواصل الدروس والمحاضرات. والحمد لله عندكم في هذا المركز المبارك إخوة فضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي جهودهم. Kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang lain untuk mengikuti muhadharah-muhadharah yang lainnya. Dan beliau mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesungguhan bagi para ikhwah untuk terus senantiasa istiqomah di atas thalabul ilmi. Al-muhadarah al-yawm hawla da'in 'azim min adwa'il qulub ala wa huwa da'u al-hasad. Hadha al-marad alladhi yajib 'ala al-muslim an yukhalli qalbahu min an yakuna qalbahu safiyan lil-mu'minin. Materi kita pada daurah kali ini tentang sebuah bahaya yang sangat besar, yaitu sebuah penyakit yang itu merusak hati. Padahal seyogyanya hati seorang haruslah selamat dan bersih tanpa ada penyakit ini, yang ini bisa merusak hubungan antar sesama manusia. Sahniyan liman tabaqa qalbuhu wa salima sadruhu wa salima min al-amrad التي لم يسلم منها كثير من الناس ممن فسدت سرائرهم ومرضت قلوبهم. Alangkah beruntungnya seorang yang bersih hatinya, selamat dadana dan suci hatinya dari berbagai macam penyakit, yang mana banyak di antara manusia tidak selamat dari penyakit tersebut, sedangkan mereka sakit hati-hatinya dan rusak batin-batinnya. مريضت قلوبهم فمريضت أجسادهم تبع لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Maka tatkala rusak hati mereka, maka rusak pula anggota badan mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat sekumpal darah. Apabila baik, maka baik seluruh jasadnya. Apabila jelek, maka jeleklah seluruh jasadnya. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati. Khuluqun zamim yajibu ala al-muslim an yasta'asilahu wa an yuharibahu wa an yaqdi alaih. Lannahu idha wasala ila al-qalbi afsadahu. Suatu akhlak yang jelek, yang harus wajib dienyahkan oleh setiap muslim dalam jiwanya, wajib untuk diperangi dan diberantas. Apabila akhlak ini tetap mengendap dalam hati seorang, maka akan merusaknya. Wa yata'akkad 'ala al-mar' an yajtanibahu fi kulli zamanin wa makan. Wa dhalika li'annahu min adh-dhunub al-muhlikat allati idha wasalat ila sadri al-insan fa innahu yadhiqu wa la yuhibbu ni'matan yaraha fi ghayrihi min al-muslimin. Yaitu suatu perkara yang harus kita jauhi sekuat mungkin di setiap waktu. Ketahuilah itu adalah perangai hasad. Itulah sebuah dosa yang membinasakan yaitu tatkala seorang didapati dalam hatinya ada rasa hasad, maka dia akan binasa dengannya. La yuhibbu ni'matan yaraha lil ghair, bal larubbama yas'a fi zawaliha. Wa yakfi hadha al-mubtala bi hadha ad-da' da' al-hasad anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bil isti'adati minhu min sharrihi. Faqala Allah 'azza wa jalla ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. Apabila seorang tertimpa penyakit hasad ini, ia tidak akan senang apabila nikmat itu ada pada orang lain sampai nikmat tersebut hilang darinya. Cukuplah yang menunjukkan akan jeleknya perangai hasad ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari kejelekan penyakit hasad dan orang-orang yang hasad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari kejelekan seorang yang hasad apabila berbuat hasad. Wal hasadul madmum huwa madkhulun min madakhil syaitan, wa bil hasad turida iblis min ar-rahmah, wa dhalika liannahu hasada Adam alaihi salam وقال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين فرفض السجود فطرد من الرحمة وحلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة. Hasad adalah perilaku yang tercela dan merupakan jalan pintu masuk setan untuk merusak hati. Karena hasad inilah iblis dilaknat. Sebagaimana perkataan iblis, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis merasa hasad, kemudian mengatakan, saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan Adam dari tanah sementara engkau ciptakan aku dari api. Maka dengan sebab ini iblis dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-marad huwa alladhi intawat 'alayhi qulubul yahud فاشتعلت قلوبهم عداوة للإسلام ولأهل الإسلام، ولذلك أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن هذا هو الحسد. قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Hasad adalah virus ganas yang menggerogoti hati-hati Yahudi, menjalar kepada mereka hingga berkobarlah api kemarahan dan kebencian di antara mereka, yang kemudian hal itu membawa mereka untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencanangkan permusuhan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang hak. Sebagaimana Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dan orang-orang Yahudi mereka mengetahui kerasulannya Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Allah juga berfirman, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena rasa dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hasadatkum al-yahud ala syai' ma hasadatkum ala at-ta'min was-salam ta'min ay fi as-salah was-salam kadhalika hasadun al-muslimin ala hatain al-qaslatain. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang paling dihasadi oleh orang-orang Yahudi atas kalian daripada perkataan amin ketika sholat dan juga ucapan salam. Waqala subhanah, am yahsudun an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih, ay haula al-yahud, am yahsudun an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih, hatta amadu ila sihri al-Nabiy alayhi salatu wassalam. حتى أصبح يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان بن عيينة وهو من أشد أنواع السحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي إلى أهله وهو لا يأتيهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang Yahudi, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli, ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Maka hasadnya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah kemudian berimbas sehingga mereka mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah beliau sudah mendatangi istri-istrinya padahal beliau tidaklah mendatanginya. Oleh karena itu berkata Sufyan Ats-Tsauri, ini adalah di antara bentuk sihir yang paling berbahaya. Yang mana yang mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'som. Wal hasad huwa thamarah min thimar al haqd. Fal insan idza imtala'a qalbuhu haqdan على غيره فإنه يتمنى زوال النعمة عنه، بل يغتابه في المجالس وينال منه ولا يثني عليه إلا بشر. Hasad adalah buah dari kebencian. Karena apabila seorang benci kepada orang lain dan kebencian ini sudah memuncak, maka ia akan menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain, menghibahinya di suatu majlis dan menjelek-jelekannya. Tidak ada pujian sama sekali kecuali hanyalah penyebutan kejelekan. Walil hasad asbab tuaddi ilaih. Al-insan idza 'arafa asbab asy-syai fa inna 'alaihi an yastanibaha. Min tilka al-asbab al-kibr. Qala Allahu 'azza wa jall 'an bani Israil lamma qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu wa hadha 'ala wajhi al-kibr anna yakunu lahu al-mulku 'alaina ولم يؤت سعة من المال. وكذلك قال الله عز وجل عن قوم صالح أنهم قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد، أي كيف يحظى نبي الله صالح برتبة الشرف والنبوة ونحن أحق بذلك منه. وكذلك كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول أهل ثقيف الذين ردوا الدعوة النبوية، يقول أهل ثقيف فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون لولا أرسل رسول من ثقيف ما وجد الله إلا يبعث رسولا من مكة، وكل هذا من باب الكبر. Penyakit hasad ini ditimbulkan dari beberapa faktor, antara lain kesombongan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Bani Israel, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut sebagai panglima mereka, maka berkata Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka mereka berkata Bani Israel, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Kemudian Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Saleh, "A'ulqiyadzikru 'alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir." Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Maka kemudian juga Allah berfirman kepada ahlu Saqif, kepada penduduk Saqif yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu negeri Mekah dan Taif ini. Mereka mengingkari dan hasad kepada para pemimpinnya atau para nabinya. Hal itu karena kebencian, maka timbullah setelahnya hasad. كذلك من أسباب الحسد خبث النفس، وذلك أن بعض الناس انطوت نفسه على هذا الداء، ولذلك تجده إذا وقعت مصيبة ونكبة للناس يفرح بذلك ويشيع هذه المصيبة، فلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا، وذلك على وجه التشفي وعلى وجه ماذا يظهر هذا أنه يترحم، وإنما هو يفرح بذلك ويتشفى بما حصل للمسلمين. Di antara sebab hasad adalah jiwa yang jelek. Sebagian manusia ada yang memiliki jiwa yang jelek, sehingga apabila engkau memperhatikannya dan engkau menceritakan beberapa perihal yang menimpa orang lain, maka akan serta-merta ia akan menyebarluaskannya dan mempublikasikannya dengan gaya sok mengasihaninya, yaitu memperlihatkan di hadapan manusia seolah-olah ia kasihan dengan musibah yang menimpa orang tersebut dan merasa prihatin, padahal dalam hatinya dia senang kalau musibah itu menimpa orang yang dia hasadi. Maka ini adalah bentuk dari jiwa yang jelek, senang apabila musibah menimpa saudaranya sama kaum muslimin, sementara di hadapan orang seolah-olah dia merasa prihatin dan merasa sedih. وكما قال القائل وكل نداويه على قدر دائه سوى حاسدي فهي التي لا أنالها. وكيف يداوي المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ أي كل الأدواء يستطيع أن يداويها بإذن الله إلا مرض الحسد، فإنه لا يستطيع أن يداويه من قلب الحاسد. Oleh karena itu di sini berkata seorang yang bijak, setiap penyakit diobati sesuai dengan dosisnya, kecuali hasad, maka aku belum temukan obatnya. Bagaimana seorang akan mengobati penyakit hasad karena suatu nikmat yang menimpa orang lain, sementara ia tidak akan ridho sampai hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia hasadi? Artinya, seorang yang hasad tidak akan sembuh penyakitnya sampai orang yang dia hasadi itu binasa. Oleh karena itu di sini mengobati penyakit hasad adalah hal yang sulit dan hal yang sangat tidak mudah. Wa dzakara al-'allamah ibn 'abd rabbah fi kitabih al-'aqd al-farid anna rajulan qala li rajul ma balu jiranuka yashkunaka fa qala lahu dhalika ar-rajul li'annahum yahsudunani 'ala li'annahum yahsudunani qala 'ala ayyi shay'in yahsuduk qala 'ala al-qatl wa 'ala as-salb qala subhanallah وهل أحد يحسد أحدا أنه سيقتل أو يصلب؟ قال نعم تعالى. فخرج معه إلى وسط الطريق فمر به جيرانه فأظهر هذا الرجل أنه يعني حزين، فقال له جيرانه لماذا أنت حزين؟ قال لأن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بأن أصلب وأقتل مع جماعة من الناس فلان وفلان وفلان، وسمى أشرافا من الناس وأناسا كبار لهم قدر ومنزلة وشرف، فصدر كتاب أمير المؤمنين أن أقتل مع هؤلاء، فقام عليه هؤلاء الجيران وضربوه ووثبوا عليه وقالوا يا عدو الله تزعم أتصلب أنت مع هؤلاء الأشراف لا كرامة لك؟ فالتفت إلى الرجل وقال له أما تراهم حسدوني على الصلب؟ فكيف لو كان خيرا، كيف لو نلت خيرا سيحسدونني أشد وأشد. Dikisahkan oleh Ibnu Abdi Rabbi di dalam Al-Aqdul Farid bahwasanya ada seseorang berkata kepada orang lain, mengapa tetangga-tetanggamu ini selalu mengeluhkanmu? Maka ia menjawab, karena mereka hasad kepadaku. Maka temannya bertanya lagi, dalam hal apa ia hasad kepadamu? Maka orang ini menjawab, ia hasad kepadaku karena aku disalib dan dibunuh. Maka temannya bertanya lagi, subhanallah, apakah ada orang yang hasad kepada orang yang akan dibunuh dan disalib? Maka ia menjawab, iya, kemarilah bersamaku. Maka kemudian mereka menuju jalan yang biasa dilintasi oleh para tetangganya. Kemudian ia memperlihatkan wajah yang sedih di hadapan para tetangganya. Kemudian para tetangganya berkata kepadanya, ada apa dengan kamu wahai fulan? Maka ia menjawab, telah sampai kepadaku tadi malam surat dari Amirul Mukminin yang mana isinya aku ikut disalib bersama si fulan dan si fulan, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dari penduduk Madinah. Maka para tetangganya segera berang dan memukulinya seraya berkata, wahai Musa Allah, bagaimana mungkin engkau akan disalib bersama orang-orang yang mulia padahal tidak ada sama sekali kemuliaan yang kamu miliki? Maka kemudian setelah itu orang ini melirik kepada temannya dan mengatakan, lihatlah mereka hasad kepadaku padahal aku mau disalib. Lalu bagaimana kalau aku mendapatkan nikmat? Tentu mereka akan lebih hasad dan lebih berang kepadaku. Wa man syaa'ul hasad كما قال العلامة أحمد المقدسي في كتابه مختصر من هذا القاصدين، قال منشأ الحسد حب الدنيا لأنها تضيق على المتزاحمين، ولذلك لا ترى الناس يتزاحمون على رؤية زينة السماء الدنيا، ما يزدحم الناس ولا يتصارعون من أجل أن يرى واحدا منهم أو واحد منهم القمر، وإنما يتزاحمون على هذه الدنيا. وأما السماء قال فلا يتزاحمون عليها لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار، فإن كنت شفيقا على نفسك فاطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتكدر فيها، ولا يحصل هذا في الدنيا بل في الآخرة. Iya. Sebelum saya terjemahkan ini, tolong semuanya ke atas ya. Banyak yang ngantuk ini kayaknya. Subhanallah. Iya. Ambil napas dulu ini. Baik. Kita lanjutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ahmad Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa sumber hasad adalah cinta dunia, dan hal tersebut membuat sempit orang-orang yang berdesak-desakan padanya. Namun, engkau tidak akan melihat manusia berdesak-desakan dalam memandang bintang-bintang yang menghiasi langit dunia, karena saking luasnya dan bisa dilihat oleh seluruh mata. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang sayang dengan diri Anda sendiri, maka carilah kenikmatan yang seorang tidak berdesak-desakan padanya, dan kenikmatan yang tidak ada padanya kekeruhan dan tidaklah bisa diperoleh di dunia akan tapi di akhirat. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda kepada carilah nikmat yang itu tidak ada keruh dalamnya, yaitu kenikmatan akhirat, bukan kenikmatan dunia yang sifatnya adalah semu dan sementara. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم كما عند مسلم في صحيحه إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي غنمتم فارس والروم، أي قوم أنت؟ يقول عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله، أي بالذكر والحمد والشكر لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ أي يحصل غير ذلك، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون، أي على الدنيا، ثم تتدابرون ثم تتباغضون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا للأمة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم هم أرفع من أن يحصل بينهم ذلك، والله أعلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, apabila dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, termasuk golongan manusia yang manakah kalian? Maka berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kami akan ucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan berzikir, bertahmid dan bersyukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa justru sebaliknya? Kalian akan saling bersaing dalam urusan dunia, kemudian saling berbuat hasad, hingga yang terjadi kalian akan saling menjauh satu dengan yang lain, kemudian kalian akan saling membenci satu dengan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian adalah teguran kepada umatnya secara umum, bukan hanya kepada sahabat, karena para sahabat adalah orang yang paling jauh dari sifat-sifat tercela di atas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama 'inda Ibn Majah fi Sunanah, khairun nas dzul qalbi al-mahmum. Al-mahmum man khamamtu al-baita idza kanastu wa nadhaftu. Qila ya Rasulullah wa man hu? Qala at-taqi, an-naqi alladhi la ithma fihi wala baghy wala ghill wala hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebaik-baik manusia adalah seorang yang memiliki hati yang bening. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah itu seorang yang bening hatinya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang yang bertakwa lagi suci, jauh dari dosa dalam dirinya, tidak berbuat melampaui batas, tidak ada kebencian kepada saudaranya dan tidak ada rasa hasad." Wa kama qala ba'd al-a'rab, al-hasad da'un munsif, yaf'alu fil hasad a'zam mimma yaf'alu fil mahsud. Fal hasad la yanam. والحاسد يغلي قلبه نارا والحاسد يعيش في قلق، فهو يفعل ويفتك في الحاسد أكثر مما يفعل ويفتك في المحسود. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab Badui, hasad adalah penyakit kronis yang mana pengaruhnya lebih mengena kepada orang yang hasad daripada orang yang dia hasadi. Kenapa? Karena orang yang hasad, dia akan hidup dalam kegoncangan, hidup tidak bisa tidur, hidup dalam keadaan sedih dan seterusnya, karena dia masih hasad kepada saudaranya. Wakadzalika min asbabil hasad hub ar-riyasah wal jah والتربع وطلب الثناء، لأن بعض الناس يحب ذلك، يحب أن الناس حوله يذكرونه ويثنون عليه، فإذا ذكره أحد بغير ذلك تمعر وجهه وأخذ الحسد منه كل ما أخذ. فبعض الناس عنده حب الثناء، لا يحب أن أحدا ينصحه ولا يحب أن أحدا يبين له خطأه. Di antara faktor pendorong hasad adalah cinta kepemimpinan, kehormatan, dan pujian. Karena ada di antara manusia yang senang apabila para manusia duduk bersila di hadapannya, di hadapan majlisnya sambil memujinya, yang mana tidak ada yang mereka puji selain dirinya. Namun apabila disebut orang lain dipuji selain dia, maka memerahlah mukanya dan muncullah sifat hasad tersebut. Maka inilah sifat diantara pendorong hasad, yang mana dia tidak senang apabila ada orang lain dipuji di hadapan dia. Dia yang maukan hanyalah dirinya saja yang dipuji dan disanjung, tidak mau ada orang lain. Apabila dijelaskan atau diberikan masukan, maka dia tidak menerima karena dia merasa bahwasanya dia di atas daripada yang lainnya. Wa kama qala ba'dhum a'taytu kullan nas min nafsir ridha illa al-hasuda fa innahu a'yani لا أنا لي ذنب لديه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن، أي ليس لي ذنب إلا أن الله أنعم علي بنعمة فقام هذا الحاسد فحسدني، يطوي على حنق حشاه إذا رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، أي يغلي من الحسد إذا رأى عندي غنى أو نعمة من الله عز وجل بها علي، ما أرى يرضيه إلا ذلتي وذهب أموالي وقطع لساني، أي لا يفرح الحاسد إلا إذا ذهب مال المحسود وقطعت لسانه وصار في حالة يعني ماذا فقيرة وليس فيه أي نعمة. Berkata seorang penyair, aku merasa diriku ridho kepada manusia, hanya saja ada yang selalu merasa hasad kepadaku. Bukan karena aku berbuat dosa kepadanya, akan tetapi mereka hasad karena ada padaku nikmat dari Zat yang Maha Pengasih. Akan terasa tercekik lehernya apabila ia melihat nikmat yang ada padaku berupa kesempurnaan kekayaan maupun karunia berupa ketandasan dalam berbicara. Aku merasa tidak ada yang membuat dia ridho kecuali apabila hilang harta-hartaku dan terpotong lesanku. Jadi demikianlah kondisi orang yang hasad. Dia tidak akan pernah merasa senang sampai orang yang dia hasadi ini hilang hartanya atau hilang keistimewaannya atau mati di hadapan dia. Kedalika min al-asbab al-khawf. Asbab al-hasad al-khawf. Yakhaf al-hasad min fawati maqasidah bisabab ni'mah tahsul lil-ghayr fayakhsha anna fulanan yunafisuhu fi ad-dunya aw anna fulanan yunafisuhu fi al-wazifah wa nahwa dhalik falidhalik hadha al-khawf yahmiluhu ala al-hasad. Di antara faktor yang lainnya, faktor yang melandasi terjadinya hasad adalah rasa takut akan buyar cita-citanya disebabkan adanya nikmat yang diperoleh oleh orang lain yang ia merasa khawatir akan tersaingi oleh orang tersebut. Sebagian ada yang merasa takut apabila prestisnya atau jabatannya akan disaingi oleh orang lain sehingga kemudian dia hasad kepada orang tersebut. ومن أسباب الحسد كذلك ضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. Di antara sebab yang lainnya adalah dari sebab hasad lemahnya keimanan, lemahnya keyakinan dan lemahnya tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. كذلك من الأسباب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بما قسم الله. فالله عز وجل قد قسم الأرزاق أن فلانا يأخذ كذا وفلانا يأخذ كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. Di antara sebab lainnya dari sebab hasad adalah lemahnya keimanan kepada takdir dan tidak adanya keridhaan terhadap bagian yang Allah berikan kepadanya. Jadi mereka tidak beriman dengan takdir Allah atau kurangnya keimanan dengan takdir serta tidak adanya keridhaan dengan pembagian rizki yang Allah jatahkan kepada dia. Oleh karena itu di sini rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada fungsinya lagi dan tidak ada gunanya kalau kita hasad kepada orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya seorang tidak akan dicabut nyawanya sampai disempurnakan rizkinya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rizki. وليعلم بارك الله فيكم أن الحسد له أضرار كثيرة. من تلك الأضرار أولا أنه يورث العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وهذا ينافي الأخوة الإيمانية التي قال الله عز وجل عنها إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dari penjelasan di atas faktor-faktor hasad, maka diketahuilah bahwa hasad memiliki bahaya yang sangat besar. Di antara dampak bahaya dari hasad adalah hasad akan mewariskan permusuhan dan perselisihan di antara kaum muslimin, yang mana hal tersebut akan menghilangkan ukhuwah imaniyah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan juga firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin dan mukminah saling menolong sebagian atas sebagian yang lain. Wa min adrar al hasad annahu yahmilu al hasad ala izalat al ni'ma an al mahsud. Wa la rubbama yu'addi dhalika ila qatlihi. Kama qassa Allah 'azza wa jalla 'an ibni Adam Habil wa Qabil idha sahhat al tasmiya lahumu bi dhalik. Fa dhakara Allah 'azza wa jalla أن أحدهما قتل الآخر، وذلك لأنه حسده حيث أن الله تقبل قربان قابيل ولم يتقبل قربان هابيل، فقام هابيل بقتل أخيه قابيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليست نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزر من ذلك، لأنه أول من سن القتل في الأرض، أي أي قتل يحصل في الأرض إلى قيام الساعة، فابن آدم الذي سن القتل هو يتحمل وزر مع ذلك القاتل لأنه أول من سن القتل في الأرض. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh hasad, bahwa orang yang hasad akan berupaya keras untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seorang yang ia hasadi dengan cara apapun, walaupun sampai membunuhnya, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisah dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil, kalaupun benar kedua penamaan tersebut. Yang mana dikisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima korban Habil namun tidak menerima korbannya Qabil, maka terjadilah hasad sehingga Qabil pun membunuh Habil. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu jiwa terbunuh secara zalim kecuali hal itu ditanggung oleh anak Adam yang pertama, karena ialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. كذلك الحسد يحمل الحاسد على أن يرفض الحق إذا جاء من قبل المحسود، وهذا هو الكبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يحتقر الناس فلا يقبل الحق إذا جاء من قبلهم. وهذا الذي حصل لإبليس، فإن الله عز وجل أمره بالسجود فرفض ورد الحق والأمر من رب العزة والجلال، فطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. Kemudian di antara bahaya yang lain, hasad akan membuat pelakunya tidak mau menerima kebenaran dari orang yang dia hasadi. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesombongan. Kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong ini adalah menolak kebenaran dan menyeremehkan manusia. Jadi hasad, jadi sombong ini adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Iblis hasad kepada Adam karena iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Namun iblis pun tidak mau sehingga ia diusir dari rahmat Allah. كذلك من أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على النميمة والغيبة لهذا المحسود. فالحاسد لا ينظر إلا بطرف عينه ولا ينطق إلا كذبا ولا يضمر إلا غدرا. فإن كان المحسود عالما قال الحاسد هذا جاهل هذا لا يفهم. وإن كان تاجرا قال الحاسد في هذا المحسود التاجر هذا خائن وسيء المعاملة. وهذا كله ماذا لا يصدر إلا من نفس منطوي على الحقد والغل على المسلمين. Di antara bahaya lainnya dari hasad, hasad akan mengantarkan pelakunya berbuat namimah, adu domba terhadap orang yang dia hasadi atau menghibahinya. Orang yang hasad hanyalah melihat secara sepintas, tidaklah berbicara kecuali kedustaan, dan tidaklah menyimpan kecuali rasa dendam. Apabila seorang yang ia hasadi adalah seorang yang alim, seorang yang pandai dalam agama, maka ia akan mengatakan orang ini adalah orang yang bodoh dan tidak paham. Apabila seorang yang dia hasadi adalah seorang saudagar, maka ia akan mengatakan orang ini adalah pengkhianat dan buruk muamalahnya. Jadi demikian, seorang yang hasad tidak akan pernah ridho kalau pesaingnya itu dipuji di hadapan dia. Al-Ghurab يكنى بأم رقال رقال أو رقال وكني بهذه الكنية لأنه يرقل في مشيته أي الغراب يعرف الغراب يعني شيء الغراب يعني ماذا إذا مشى نعم إذا مشى يقفز هذا قالوا لأنه يرقل في مشيته لماذا قالوا لأن الغراب كان يمشي فأراد أن يقلد القط حسد القط على مشيته يريد يمشي مثل القط فما استطاع أن يقلده فنسي الغراب كيف يمشي هو وما استطاع أن يقلد القط كيف بمشيته فلذلك أصبح يرقل يعني يمشي ويقفز مثل الذي يقفز في مشيته قالوا نسي مشيته وما استطاع أن يقلد مشية القط الذي حسده يعني يريد يحسد القط فما استطاع أن يمشي مشية القط ولا استطاع أن وما ذكر ما هي المشية التي يمشيها فأصبح يرقل في مشيته فقيل له أم رقال. Ya, jadi kata beliau ada perumpamaan tentang burung gagak dengan kucing, yang mana kucing dia mampu berjalan di darat dengan cepat. Ya, burung gagak ini dia ingin coba, ya, diibaratkan burung gagak ini hasad kepada kucing, dia ingin bisa berjalan seperti berjalannya kucing. Maka akhirnya karena dia enggak bisa, tentu dia akan berjalan sambil lompat-lompat. Akhirnya karena dia berjalan sambil lompat-lompat, kehilanganlah dia karakter dia yang semula. Akhirnya dia juga tidak seperti burung gagak, tidak juga bisa meniru gayanya kucing. Yang ada akhirnya malah burung gagak ini yang binasa. Karena apa? Hasadnya dia kepada si kucing. Ini perumpamaan saja. وكما قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود يعني إذا أراد الله عز وجل أن ينشر فضيلة قيض حسود يتكلم في المحسود فتنتشر فضائل المحسود بسبب هذا الحاسد كما أن العود الذي رائحته طيبة لا يعرف طيبه إلا إذا اشتعل حوله النار فإنه ماذا تصعد رائحة ذلك العود الطيبة. Oleh karena itu di sini berkata seorang yang bijak, apabila Allah hendak menampakkan keutamaan tersembunyi yang ada pada diri seorang, maka Allah akan jadikan lesan-lesan orang yang hasad mencercanya. Kalaulah bukan karena kemelut api yang membakar, maka tidak akan nampak wanginya kayu gaharu. Jadi di sini orang ini ingin memisalkan bahwasanya seorang akan menjadi tenar kalau ada orang lain yang hasad kepada dia, sehingga akan tersebar berita dia. bahwasanya fulan demikian, ternyata tidak seperti yang diperkirakan orang, karena ini hanyalah fitnah yang disebarkan oleh orang yang berbuat hasad. Sehingga karena banyak yang hasad kepada dia, akhirnya orang ini pun tenar, orang ini pun jadi terkenal, dan orang ini pun jadi nampak keutamaannya setelahnya. Sebagaimana kayu gaharu tidak akan nampak wanginya kecuali setelah dibakar, maka akan nampak wanginya. Maka di sini hendaknya masing-masing kita tidak perlu takut banyak orang yang hasad kepada kita. Biarkan, justru hasadnya mereka kepada kita akan membuat keutamaan kita dan membuat kebaikan kita semakin bertambah. Di suatu kelak nanti, justru orang akan mengetahui kita adalah yang baik dan yang hasad ini adalah yang jelek. Wal hasidu nar ya'kulu ba'daha ba'dan kama qala al-qa'il isbir 'ala kayd al-hasud fa inna sabraka qatiluh فالنار كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فما على المحسود إلا أن يصبر والحاسد يأكل بعضه بعضا إلى أن ينتهي مثل النار. Jadi hasad, orang yang hasad ibarat api yang menyala yang saling membakar satu dengan yang lainnya. Jadi kata seorang penyair, bersabarlah atas tipu daya orang yang hasad, karena sungguhnya kesabaranmu akan membunuhnya. Ibarat api yang akan saling membakar satu dengan yang lain karena tidak ada lagi yang bisa dibakar. Oleh karena itu, apabila ada seorang hasad kepada kita, kata beliau, maka tidak perlu kita gubris. Kita diamkan saja dan kita bersabar saja atas hasadnya dia. Nanti lama-lama dia akan terbakar sendiri oleh hasadnya. Jadi api, apabila tidak menemukan hal yang dibakar, dia akan membakar dirinya sendiri dan akan padam api tadi. Sebagaimana orang hasad, semakin kita gubris dan semakin kita urus, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita diamkan, maka dia sendiri akan binasa dengan hasadnya sendiri. Wa kama qala ba'dhum da'il hasud wa ma yalqahu min kamadin yakfika minhu lahibun nar fi kabidih. In lam tada hasad nafasta kurbatahu wa in sakatta faqad 'adzabtahu bi yadihi. Demikian juga berkata seorang penyair yang lainnya, tinggalkanlah orang yang hasad terombang ambing dalam penderitaannya. Cukuplah bagimu api dari hasad tersebut akan membakar ulu hatinya. Apabila engkau mencela orang yang hasad, maka engkau telah membiarkannya bernapas lega. Namun jika engkau diam, maka engkau telah memberinya siksaan dengan tangannya sendiri. Wa kama qala al-qa'il, إن الحاسد إنما أساء الأدب على ربه سبحانه وتعالى لأنه لم يرضى قسمة الله عز وجل كما قال القائل أيا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذ لم ترضى لي ما قد وهب. Karena itu juga berkata para penyair, ya, wahai seorang yang hasad atas nikmat yang ada padaku, tahukah engkau kepada siapa engkau berbuat tidak beradab? Engkau telah berbuat tidak beradab terhadap kebijaksanaan Allah, karena engkau tidak ridho atas apa yang Allah anugerahkan kepadaku. Waqad da'a al-Islam ahlahu ila al-ittisaf bi dhiddi al-hasad, fa da'a al-Islam ahlahu wa hathahum ala al-mahabbah wal-ulfah wat-ta'awun al-banna' wat-takaful al-ijtima'i. Qala Allah 'azza wa jalla wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sungguh agama Islam ini mengajak umatnya untuk menjauhi perangai jelek tersebut. Islam mengajak pemeluknya untuk saling mencintai, menjaga persatuan, gotong royong dan tolong menolong antar masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin dan mukminah saling menolong sebagian atas sebagian yang lainnya. Wa qala ta'ala fi wasfi nabiyyih alaihi salatu wassalam was sahabah محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله سبحانه وتعالى berfirman محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama mereka. وفي المقابل حذر الإسلام المسلمين من الاختلاف ومن التباغض ما بينهم البين ومن كل سبب يكون يوصل إلى إغار الصدور وحقد القلوب ويوصل إلى ضيق الأخلاق وتأزم الأمور فيما بينهم البين فالإسلام يحذر من أي أمر يسبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين. Oleh karena itu amat jelaslah bahwa syariat yang mulia ini memperingatkan akan bahayanya perpecahan serta melarang apa saja yang berpotensi untuk mendatangkan kebencian di antara kaum muslimin dan segala hal yang mendatangkan kebencian hati, jeleknya akhlak dan tercerai-berainya suatu urusan. Allah Ta'ala telah memperingatkan tentang haramnya kebencian dan rasa dongkol kepada sesama kaum muslimin. Wa harram al-Islam al-ghil wal-hiqd bainal muslimin. Wa fi du'a al-mu'minin, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladzina amanu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang haramnya kebencian dan rasa benci kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang mukmin yang sejati, wala taj'al fi qulubina ghillan lil-ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami adanya rasa kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wa min hadha al-muntalaq kanat al-ummah fi dhalika al-waqt qawiyyah mutamasikah shamikhah takhshaha al-umam al-ukhra min a'da' al-islam. Lakin lamma dabba ilayha da' al-umam ضعفت قوتها وتصدع بنيانها وتهتك ستارها فأصبحت ضعيفة. Bertolak dari realisasi ayat Al-Quran yang agung ini, yaitu surah Al-Hasyr ayat 10. Sungguh umat Islam dahulu telah mengalami kejayaan dan ditakuti oleh umat-umat yang lain, memiliki kehebatan di antara bangsa-bangsa yang lain. Namun, tatkala umat ini terjangkiti oleh penyakit hasad yang kronis ini, maka melemahlah kekuatan umat, hancur bangunan persatuannya, dan tersingkap tirai penutupnya, sehingga menjadi lemahlah kekuatannya. Asbahat ummatan da'ifah, yadukku husunuha at-tanahar, wal-ikhtilaf, wal-baghda, wa-yankhiruha susul haqidin, al-hasidin. Falidhalika, tahtajul ummah lira'bi s-sad'a. يعني ماذا جبر ذلك الصدع والكسر الذي كان موجودا وتحتاج إلى ترميم القلوب بناء القلوب وإزالة ما فيها من شوائب وتطهيرها من هذه الخصلة التي اتصف بها اليهود فتزيل الحسد من أجل أن تكون أمة واحدة متماسكة قوية يرهبها الأعداء. سينجا أبابيلا umat Islam hancur, yang tersisa adalah kebencian dan permusuhan. Yang tidak lain, biang dari kerapuhan tersebut adalah orang-orang yang hasad. Oleh karena itu, umat ini membutuhkan adanya perbaikan, pensucian hati dan pemurnian dari noda-noda hasad yang merupakan noda-noda yang merusak umat Yahudi. وَلِيَعْلَمَ أَنَّ الْحَسَدَ عَلَى ضَرْبَيْنِ حَسَدٌ مَذْمُومٌ وهو الذي سبق ذكره والتحذير منه وهو تمني زوال النعمة من الغير وأن تتحول إلى الحاسد. وهناك حسد محمود وهو ما يعرف في الشرع بالغبطة وهو أن يتمنى الإنسان ما عند الغير مثل ما عند الغير من نعمة مع أنه لا يتمنى زوالها من ذلك الشخص الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقوم بها آناء الليل وآناء النهار. Namun di sini yang perlu kita perhatikan tidaklah semua hasad itu tercela karena hasad itu ada dua macam. Yang pertama hasad yang diharamkan yaitu berangan-angan akan hilangnya nikmat yang ada pada orang yang ia dengki padanya dan disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatannya. Yang kedua, hasad yang diperbolehkan dalam bahasa Arab disebut dengan ghibtah, yaitu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain tanpa berangan-angan akan hilang kebaikan tersebut. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Seorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang, dan seorang yang Allah berikan atasnya harta, kemudian ia menyelamatkan diri dari kebinasaan dengan menginfakkan hartanya di atas kebenaran. Wa hunaka 'iddat asbab yahsul biha al-'ilaj min al-hasad. Man kana mubtalan bi hadha ad-da' fa 'alayhi an yas'a li'ilaj qalbihi min hadha al-marad. Kama annahu yas'a li'ilaj batnihi wa ra'sihi wa yadihi wa rijlihi wa qalbihi. Fala budda an yas'a li tathhir hadha al-qalb min al-amrad wa min dhalika al-hasad. فهناك عدة أسباب يعالج بها المرء بإذن الله عز وجل من الحسد، من ذلك التعوذ بالله تعالى من شره واللجوء إلى الله عز وجل والتحصن به، كما قال عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. Kemudian pembahasan berikutnya adalah metode perlindungan diri dari penyakit hasad. Maka di sini seorang haruslah berusaha untuk mengobati hasad yang ada pada dirinya. Sebagaimana apabila seorang tertimpa penyakit kronis yang menimpa jasadnya, menimpa salah satu anggota atau organ tubuhnya, dia akan mencari solusi dan pengobatan yang tepat. Maka tentu seorang juga harus mengobati hatinya. Di antaranya adalah mengobati diri dari penyakit hasad yang menjangkiti hatinya. Di antara pengobatan hasad yang pertama adalah berta'awud, yang meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad dan dari kejelekan hasad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Ya, dan aku berlindung dari kejahatan pendengki apabila dia melakukan kedengkiannya. Kadzalika hunaka 'iddat umur istati' al-insan an yadfa' biha syarr al-hasid. كما سبق التعوذ بالله من شر ذلك الحاسد وكذلك يعني ماذا تقوى الله سبحانه وتعالى اتق الله عز وجل فإن من اتقى الله كفاه ووقاه. Kemudian metode perlindungan kedua dari kejelekan orang yang hasad adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang menjaganya dan mencukupinya. كذلك من الأسباب الصبر. الصبر كما سبق، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فيصبر والحاسد كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersabar atas orang yang hasad dan memusuhinya. Karena kesabaran kita kepada orang yang hasad akan membunuh mereka sendiri. Sebagaimana api apabila tidak menemukan barang yang bisa dibakar, maka api itu akan membakar diri sendiri dan akan padam. Kadzalika min al-asbab at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Qala subhanahu may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ay kafi. Yaqulu ba'd al-'ulama ja'ala Allah 'azza wa jalla li kulli 'amalin jazaa'a min jinsihi illa at-tawakkul. Fa inna Allah ja'ala jazaa'ahu nafs al-kifayah wa an-nusrah li 'abdihi. Kemudian yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Oleh karena itu berkata para ulama, setiap amal perbuatan ada balasannya secara tersendiri, dan Allah menjadikan balasan dari tawakal adalah kecukupan bagi para hambanya. كذلك من الأسباب لا يشغل نفسه بالحاسد ولا يجعله في باله، لأن الإنسان إذا وجد من يخاصمه فإنه لو لم يلتفت إليه سلم من الشر، لكن لو أخذ يرد عليه فإنهما يتماسكان ويتصارعان وربما أدى ذلك إلى القتل. أنت لو مشيت فسمعت رجلا يسبك، ينبغي على الإنسان أن يهمله، كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما لو أخذ يرد عليه وذاك يرد عليه، ربما حصل التشاجر ثم يحصل بعد ذلك التقاتل والعياذ بالله. Kemudian berikutnya, tidak perlu kita memikirkan atau merasa tersinggung atau merasa hal-hal yang lainnya berupa kebencian kepada orang yang hasad. Karena sikap kita apabila kita bersikap cuek kepada orang yang hasad, maka akan selesai urusan. Tapi kalau kita melawan orang yang hasad, yang terjadi malah akan adalah pertengkaran, bahkan mungkin pembunuhan. Sebagaimana kalau kita melewati seorang yang mencela kita, umpamanya kita melewati di jalan ada orang yang mencela kita, kalau semakin kita urus maka terjadi pertengkaran. Tapi kalau kita biarkan, selesai masalah. Maka di sini apabila ada orang yang hasad kepada kita, maka cuek saja kita kepada dia dan biarkan dia, ya, senang di atas kebenciannya tadi, biarkan dia sengsara di atas kebenciannya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, hamba Allah yang sejati adalah apabila orang-orang bodoh mencelanya, maka orang ini tidak peduli dan melewatinya, tidak mempedulikan apa yang di, apa yang dicelakan kepada dia. Wa yanbaghi lil mahsud an yuqabil al hasid bil ma'ruf wa bil kalimah at tayyibah. Fal'alla Allah 'azza wa jalla an yajbur qalb dhalika al hasid wa yatub min hasadihi. Fala yuqabiluhu bil kalimah as-sayyi'ah wa as-sara' alladhi yu'addi rubbama ila al qatl. وقد ذكر بعضهم قصة عن شخص مغفل جاء إلى رجل عالم فقال أيها الإمام خرج إلى مكان يعني يرجع صدى الصوت إليه فهو أخذ يسب يقول يا فلان ويسبه ويرجع الصدى عليه يعني كلما أخذ يسب جاء الصدى إليه رجع الصوت إليه بالسب يعني فعل الله بك كذا وكذا والصدى يرجع فعل الله بك كذا وكذا فقال يا إمام ليش كلما أتكلم يرد علي بنحو كلامي قال يعني ماذا تكلم بالكلام الطيب من أجل أن تلقى الكلام الطيب أما أنت تسبه ويرد عليك بالسب نفس الكلام فجرجع هذا المغفل وصاح السلام عليكم فجاء الصدى من جديد السلام عليكم كيف حالك وذاك يرد عليك كيف حالك ويقول بارك الله فيك والصدى يرجع إليه بارك الله فيك فقال العالم أنظرت لما تكلمت بالكلام الطيب رجع عليك الكلام الطيب أما إذا تكلمت بالكلام السيء يرجع عليك نفس الكلام السيء. Dikisahkan kemudian faktor berikutnya adalah seorang berbuat baik, ya, faktor dari terlindungi dari kejahatan orang yang hasad adalah berbuat baik kepada orang yang hasad kepada dia. Walaupun ini sulit, tapi kebaikan kita kepada orang yang berbuat hasad akan membuat dia menjadi berubah pandangannya terhadap kita. Dikisahkan di sini bahwasanya ada seorang datang kepada salah seorang syekh, bahwasanya dia bertemu dengan seorang. Kemudian orang ini mencela dia, dibalas dengan celaan. Maka kemudian semakin banyak celaan bertubi-tubi. Maka kemudian syekhnya memberikan sebuah permisalan. Kamu datang ke tempat yang itu ada tempat suara mendengung. Ya. Jadi kita biasa kalau ada tempat yang lapang itu, kalau kita bersuara, kita dengungkan suara itu balik lagi. Iya. Jadi kemudian saya ini membawa orang ini ke tempat yang di situ ada ke tempat yang luas, kalau seorang bersuara keras suara itu akan mendengung dan kembali. Nah kemudian saya ini mengatakan coba kamu mencela orang silakan. Maka ketika dia berteriak mencela orang, suara itu balik lagi gitu. Suara itu balik lagi. Coba kamu ganti sekarang, puji orang itu atau ucapkan salam kepada orang itu. Ya di sini. Kemudian orang itu berteriak dengan mengucapkan salam, maka salam ini kembali kepada dia karena di tempat yang luas. Nah sekarang coba ini permisalan, ketika kamu berteriak di suara dengan suara di padang yang luas, suara itu akan balik ke kamu. Makanya ini ibarat orang yang hasad. Kalau kamu ucapkan kebaikan, nanti orang yang hasad ini pun akan balik mengucapkan kebaikan kepadamu. Kedalik min al-asbab fi ilaj al-hasad al-iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala wal-ishtighal billah azza wa jal wa bidhikrihi wa bita'atihi وعدم الاشتغال بهذا المحسود الذي يأخذ من الوقت ويأخذ من الهم ويأخذ من الجهد فالإنسان لا يلتفت إلى هذه الأمور وإنما يقبل على ربه ويعبده ويحقق الأمر الذي لأجله خلق. Kemudian faktor berikutnya adalah menghadap kepada Allah secara ikhlas kepadanya. Kemudian tidak terlalu mempedulikan dan menyibukkan diri dengan orang-orang yang hasad kepada dia. Karena apabila dia semakin dipikirkan, orang yang hasad tadi akan membuat dia semakin stres. Maka yang ada cukuplah kita menghadap kepada Allah, berzikir kepadanya, dan tidak perlu kita mempedulikan orang-orang yang hasad kepada kita. كذلك من الأسباب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحاسد عقوبة ربما من الله، والله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد جاء في ترجمة توفيع بن الجراح الرعاسي أبو سفيان رحمه الله أنه سبه رجل أخذ يسب وكيع، فنظر إليه وكيع بن الجراح وقال زد وكيعا بذنبه، والله لولا ذنب وكيع ما سلطت عليه. Kemudian faktor berikutnya adalah memurnikan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika ada orang hasad kepada dia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena dosa dia kepada Allah, Allah jadikan musuh atas dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan atas dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, suatu ketika Al-Waqi' bin Jarrah, seorang imam, kedatangan orang dan orang ini mencelanya. Maka Al-Waqi' mengatakan kepada dirinya sendiri, "Wahai Waqi', engkau telah berbanyak berbuat dosa. Maka oleh karena itu dikuasakan atas dirimu sendiri musuh." Jadi Waqi bukan malah mencela orang lain yang hasad kepada dia, tapi justru dia mencela dirinya sendiri karena dia sadar bahwasanya dikuasakannya musuh atas dirinya ini disebabkan karena dosa yang dilakukan. Wa haqiqatan mithl hadhihi al-mawaqif tahtaj ila iman, karena ba'd an-nas rubbama law sabbahu rajul radda 'alayhi bimithliha wa akthar. Fa tahtaj ila iman qawi wa tahtaj ila yani madha sabr wa 'azimah wa ثبات فلا تأخذه الانتقام لنفسه. Jadi dibutuhkan juga keimanan dan juga dibutuhkan juga keteguhan hati, karena di masa-masa seperti ini, di masa-masa seorang ini ada yang hasad kepada dia dan seterusnya, yang ada kebanyakan orang ini balas dendam kepada orang yang hasad kepada dia. Akan tetapi di sini orang yang kuat keimanannya dan kuat kesabarannya, dia tidak akan melakukan balas dendam kepada orang yang hasad kepadanya. Kama dzukira wa dzakara ba'dhum an syakhs dhahaba ila tajir kabir yatlub minhu tabarru'at ila Shishan lil mujahidin fi Shishan. Faqama hadha at-tajir wa basaqa fi wajhi hadha alladhi ja' yajma' tabarru'at li Shishan. Faqama hadha asy-syakhs la yantaqim li nafsihi li'annahu dhahaba lillah ولأجل مساعدة إخوانه في تلك البلاد. فالتاجر بصق في وجهه وقال اخرج، فمسح البصاق من وجهه وقال هذا لي، فماذا لإخوانك المسلمين في بلاد الشيشان؟ هذا البصاق لي، جزاك الله خيرا، فماذا لإخواني المسلمين في بلاد الشيشان؟ فبكى ذلك التاجر وأعطاه شيكا مفتوحا وقال اكتب ما يعني الذي تطلبه اكتبه هنا وأنا أعطيك إياه. فهي مواقف تحتاج إلى صبر وثبات. Dikisahkan bahwasanya ada seorang yang dia adalah suka memberikan bantuan ya, atau penyalur bantuan untuk saudara-saudaranya yang tertindas di daerah Chechnya. Jadi orang ini adalah sukarelawan ya, istilah kita, yang suka menyalurkan bantuan ke Chechnya. Maka ada seorang pedagang atau tajir marah kepada dia karena merasa ya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang ini menyalurkan bantuan ke Chechnya. Maka pedagang ini kemudian meludahi sukarelawan tadi atau relawan tadi. Maka relawan tadi diludahi, dia tidak membalas, bahkan dia keluar malah mengatakan apa, alhamdulillah saya cuma diludahi. Bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Chechnya, mereka dipotong-potong dan dibantai. Maka saya bersyukur hanya cuma diludahi, sementara saudara-saudara saya yang ada di Chesnia mereka di pantai. Maka mendengarkan ucapan itu, pedagang tadi langsung meminta maaf dan menangis dan menyesal atas perbuatan tadi. Kemudian pedagang tadi memberikan sebuah cek, tulis uang yang kamu inginkan akan saya kasih kepadamu uang itu kan. Insyaallah raha syoyah. Ya, kita jeda dulu sebentar sambil mempersiapkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. فيواصل إن شاء الله بقية الأسباب التي يدفع بها الإنسان شر الحاسد، من ذلك الصدقة والإحسان، فالصدقات تدفع البلاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. Kemudian di antara sebab berikutnya tercegahnya seorang dari kejahatan orang yang hasad adalah bersedekah dan melakukan kebaikan. Maka sedekah akan menghilangkan musibah dan kejahatan orang-orang yang hasad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sona'iul ma'rufi taqi masari as-su." Jadi perbuatan-perbuatan yang ma'ruf akan menjaga seorang dari perangai-perangai yang jelek. كذلك من الأسباب الإحسان إلى الحاسد يحسن إليه، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيدعو له يستغفر له ويعطيه هدية، لعل الله عز وجل أن يجبر قلبه فيترك الحسد. Kemudian di antara faktor berikutnya adalah berbuat baik kepada orang yang hasad kepadanya dengan memberi hadiah atau hal-hal lainnya yang menunjukkan perbuatan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. السبب العاشر والأخير وهو الجامع لذلك كله، وهو الإقبال على الله عز وجل وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى. Kemudian sebab berikutnya yang ini merupakan induk dari segala sebab-sebab atau inti dari segala sebab yang itu menghindarkan seorang dari hasad atau orang-orang yang hasad adalah memurnikan tauhid dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. وأما الحاسد فتناله خمس عقوبات من الله تعالى. العقوبة الأولى غم لا ينقطع، فهو في غم واصل وهم لا ينقطع. Kemudian orang yang hasad dia akan memiliki atau akan terkena beberapa imbas atau adab. Yang pertama kesedihan yang tidak terputus. كذلك مصيبة لا يؤجر عليها. الحسد مصيبة وهذه المصيبة والمرض مرض لا يؤجر عليه. Kemudian dia akan tertimpa musibah, tapi musibahnya tidak membuat dia dapat pahala. Padahal kalau orang kena musibah itu dapat pahala, tapi kalau musibah itu karena dia hasad, maka dia tidak diberi pahala karenanya. كذلك مذمة لا يحمد عليها يذمه الناس ولا يحمد على هذه المذمة. Tolong ibu-ibu ditenangkan bu kondisinya ya, terlihat suaranya di sini atau terdengar suaranya. Ya, kemudian berikutnya dia akan mendapatkan kehinaan yang tidak ada pujian atasnya. Kadzalik sakhatur rabb. Kemudian dia juga mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik adamut tawfiq. Qala Allah azza wajalla yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. وقلب الحاسد ليس بسليم بل فيه من الأمراض الشيء الكثير. Kemudian dia juga tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat kelak, tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat Dan orang yang hasad, dia tidak datang kepada Allah dengan hati yang selamat. وانظر أخي الكريم إلى سلف الأمة رحمهم الله تعالى وكيف كانت صدورهم سليمة من هذا الداء العضال. فهذا خالد بن الوليد وهو يحقق تلك الانتصارات للمسلمين. فخاف عمر أن يفتن الناس بخالد وأن ينسب النصر إلى خالد، فعزله عمر وولى بدلا عنه أبا عبيدة عامر بن الجراح. فما كان من خالد بن الوليد إلا الاستجابة لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وصار جنديا من جنود أبي عبيدة عامر بن الجراح، ولم يحسد أبا عبيدة ولم يرفض أمر عمر رضي الله عنه. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang mulia, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana potret para salaf tentang hal ini. Bagaimana mereka memiliki hati yang selamat dan akhlak yang terpuji dan jauh dari sifat hasad. Contohnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di tengah-tengah kejayaannya memenangkan pasukan kaum muslimin karena kedudukannya sebagai komandan pasukan perang. Kemudian datanglah kabar bahwa Al-Faruq Umar bin Khattab, sang khalifah, mengganti posisinya dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Khalid pun tidak berbicara apapun yang menggambarkan akan kemarahannya, dan tidak pula ia meninggalkan medan pertempuran. Bahkan ia tetap berperang layaknya pasukan perang yang lainnya, padahal sebelumnya ia adalah komandan pasukan mereka. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أسمع بالغيث أي المطر أصاب أرضا للمسلمين فأفرح بذلك وإن لم يكن لي بتلك الأرض سائمة أي ما معه حيوانات ترعى في تلك الأرض لكن يفرح أن نعمة أصابت المسلمين. Kemudian berkata ابن عباس tidaklah aku mengetahui bahwasanya hujan turun menyiram suatu negeri melainkan aku merasa gembira. Aku merasa gembira dengan hal tersebut, walaupun tidak ada padaku harta-harta, melainkan hanya beberapa binatang ternak saja yang digembalakan. وهذا أبو دجانة رضي الله عنه دخل عليه وهو في شدة المرض ووجهه يتهلل ومستبشر ويقول ما من عمل شيء أوثق عندي من أمرين، الأمر الأول أنني لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأمر الثاني أنه ليس في قلبي غل للمسلمين. Contoh yang lainnya adalah Abu Dujana. Tatkala ia sakit keras, maka orang-orang pun mengunjunginya, sedangkan wajahnya dalam keadaan pucat. Maka mereka pun mengajaknya bicara, dan ia pun mengatakan, tidak ada amalan pun yang aku lebih harapkan pahala atasnya melainkan dua hal. Yang pertama, aku tidak mau berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat bagiku. Dan yang kedua, aku selamat hatinya, yaitu hatiku selamat dari memusuhi orang lain. Wal insan alaihi an yaqtadi bi haula as-salaf rahimahumullah taala wa an yakuna mutahalliyan bil akhlaq al fadilah mutakhalliyan an al akhlaq allati la turdi Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengikuti akhlak para salaf, para pendahulu kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang suci hatinya dan memiliki akhlak yang mulia. Asallallahu azza wa jalla an yuwaffiq al-jami'a li ta'atihi wa an yarzuqana mahasin al-akhlaq wa an yusrif 'anna sayyi'aha wa an yatawaffana radin 'anna. Barakallahu fiikum sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita perang yang baik dan menjauhkan kita dari perang yang jelek. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala hal dan Maha kuasa. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab. Insyaallah. Adakah batasan umur seorang dikatakan pemuda, artinya dari umur berapa sampai umur berapa seorang dikatakan pemuda? Ya Syekh, Jakarta fima madha anna mimman yudilluhumullah syabun nasha'a fi ibadatillah. Fal hunaka haddun ya'ni rajul yuqalu annahu syab ay min umri ila umrikam. Ba'dhum yaqul ya'ni marhalatu syabab بعضهم يرى أنها تمتد يعني من العشرين فيما يقارب العشرين إلى الستين، بعضهم يرى أنها ما زالت مرحلة الشباب، ومن كان عمره 55 الحمد لله شاب ما زال شاب، 56 إلى 59 ما زال شاب. فبعضهم يرى من العشرين، وبعضهم يقول دون ذلك من قبل العشرين إلى من بعد البلوغ إلى مرحلة الستين. Ya. Jadi kapan seorang dikatakan syab atau pemuda? Jadi ini terjadi banyak sekali pendapat di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang menyebutkan antara umur 20 sampai 60. Nah, jadi kalau 55 kata beliau ini masih muda. Masih dikatakan syab atau pemuda. Nah, sebagian lagi ada yang selain dari itu. Ada sebagian lagi yang mengatakan bukan dari 20 mulainya, tapi setelah orang mulai balik. Dari mulai balik sampai 60 tahun, ya. Jadi saya kira ini hadirin banyak yang masih muda-muda ini, siap, ya. Yang masih ada banyak kesempatan untuk beramal di atas ketaatan. Ya, ini diantara pendapat para ulama. Assalamualaikum ya Syekh, bagaimana cara-cara mengobati ketika futur melanda karena melemahnya iman dan beratnya hati untuk menghadiri majelis ilmu? Ya Syekh, hasala min badil ikhwah al-futur fi talabatil ilm. Fama ilaju dzalika? Al-futur fi talab al-ilm, ينبغي للإنسان أن يعلم حاجة الأمة للعلماء ولطلاب العلم. فيحمله ذلك على أن يجد ويجتهد، ولا بد ينبغي له أن يقرأ في تراجم السلف لعل الهمة يعني تقوى لطلب العلم. كذلك مجالسة الصالحين الذين يحثونه على العلم وعلى يبينون له أهمية العلم. كذلك الدعاء يدعو الله عز وجل أن يرزقه الهمة في طلب العلم. جلي yang namanya futur atau bosan atau masa-masa yang mengalami kepenatan dalam menuntut ilmu ini bisa menimpa siapapun yang dia menuntut ilmu. Ada kalanya seorang mengalami masa semangat dalam menuntut ilmu, ada kalanya mengalami rasa penat dan bosan. Maka ketika seorang mengalami futur, yaitu bosan dalam menuntut ilmu, ya, maka yang harus dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut, haruslah dia menyadari akan pentingnya keberadaan ulama dan thalabul ilmi di tengah umat. Karena ketidakadaan ulama dan thalabul ilmi di tengah umat adalah sumber kerusakan. Adapun keberadaan ulama dan thalabul ilmi itu adalah sumber kebaikan. Kemudian motivasi berikutnya adalah perbanyaklah membaca sirah, sejarahnya para ulama, bagaimana gigihnya mereka dan kerasnya perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Maka dengan kita membaca biografi-biografi mereka akan menjadi termotivasi dan hidup spirit kita untuk kembali menuntut ilmu. Kemudian faktor berikutnya adalah mujalasatu salihin. Duduk dan berteman dengan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang jelek. Karena duduk kita dengan orang-orang yang jelek akan menyebabkan kita futur dan malas untuk mencari ilmu. Tapi duduknya kita dengan orang-orang yang baik adalah faktor utama penyemangat bagi kita untuk mencari ilmu dan semangat untuk haji di majlis taklim. Kemudian terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diistiqomahkan dan diteguhkan untuk mencari ilmu. Apakah seorang suami mencintai istrinya dan sebaliknya istri mencintai suami karena Allah termasuk yang dimaksud dalam golongan yang dinaungi oleh Allah? Ya Syekh, idza ahabba rajul zaujatahu au ahabbat az-zawjah zaujahu fa hal fi dhalika yadkhul mimman adallahum Allahu tahta dhilli 'arsyi. Idza ana dhikr ar-rajul kama yaqul yani Hafidz Ibn Hajar huwa kharaja makhraj al-ghalib wa illa an-nisaa yadkhulun fi hadha law anna al-mar'a ahabbat al-mar'a lillah tadkhul fi hadha. الرجل أحب زوجته لله فيشمل هذا يعني يحبها لله عز وجل حبها حب طبيعي حب الرجل زوجته وحب كذلك الشرعي الذي هو حب عبادة فيرجى أنهم يدخل في هذه الأصناف. Jadi penyebutan dalam hadis seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Hajar kharaja makhrajal ghalib. Itu hanya penyebutan secara ghalib, secara mayoritas saja. Adapun masuk juga di dalamnya wanita mencintai sesama wanita yang lainnya sesama kaum muslimah. Demikian juga masuk ke dalamnya juga seorang suami mencintai istrinya atau istri mencintai suami karena Allah. Yang itu juga diharapkan nanti dari kiamat termasuk orang-orang yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang adil adalah seorang pemimpin yang menegakkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya, bisakah keadilan ditegakkan apabila suatu negeri tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya? Ya Syekh, alladhi bayanta fima madha annal imamul adil huwa alladhi tabbaqa syar'a Allahi wa syar'a Rasulihi au hukma Allah wa hukma Rasulihi. Fakaifa fahal yakunul imamu adilan idza kana fi biladihi wa huwa la yutabbiq hukma Allah wa hukma Rasulihi. لا يكون عادلا إذا كان لا ينفذ حكم الله وحكم رسوله هذا ليس بعادل لأن العدل هو إقامة عدل السماء في الأرض من ذلك تنفيذ أوامر الله عز وجل في الرعية. Jadi orang yang tidak menegakkan hukum Allah atau pemimpin yang tidak menegakkan hukum Allah di muka bumi ini dia tidak dikatakan sebagai pemimpin yang adil karena pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mempraktekkan hukum Allah dan juga hukum Rasulnya. Maka kalau seorang tidak menegakkan hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka dia tidak dikatakan sebagai pemimpin yang adil. Bagaimana caranya di waktu muda tidak sempat melakukan ketaatan? Lalu bagaimana setelah waktu tua? Apakah masih sempat dia untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Tolong harap tenang ya yang masih ngobrol ini. Kita masih muhadharah ini. Nah. As-su'al Syekh, ar-rajul yani mazal kan fi syabihi aw fi syababihi yani la yukthir min at-ta'ah. Fahal yakunu fi kibarihi yastati an yanal dhillallahi Subhanahu wa taala. أولا هو أبو يعلى يظن أنني أفهم اللغة الأندونيسية أنا ما أحفظ إلا قليل كلمات باقوس باجي مانا كابرمو قليل هذا من باب تبادل الكلمات يعني الرجل إذا عبد الله في مرت عليه مرحلة الشباب وهو ما حقق العبادة لكن عبد الله فيما بعد فهذا لا شك أنه يرجى له الخاتمة الطيبة كون أن الله عز وجل من عليه بالتفرغ للعبادة والطاعة في يعني بعد شبابه فهذا من الخير الذي أراده الله عز وجل به لكن هو لم يحقق شاب نشأ في عبادة الله هذا من أول أمره إلى أن يعني يكبر وهو على العبادة لكن يواصل وفضل الله عز وجل واسع فلا يقنط من رحمة الله أن الله يدخله في هؤلاء إذا صدق مع الله عز وجل وكذلك يحاول يحقق صفات أخرى من هؤلاء السبعة. Jadi kata beliau, seorang yang sudah kadung tua dan di waktu mudanya tidak sempat menjalankan banyak ketaatan, hendaknya dia tidak banyak berputus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya rahmat Allah itu luas. Dia bisa melakukan ibadah di sendi-sendi ibadah yang lainnya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ibadah saja di waktu muda karena masih banyak. Seorang bisa mengisi waktu-waktu ibadah yang lainnya. Jadi kalau seorang dia memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia. Akan memberikan taufik kepada dia. Demikian juga apabila seorang masih kurang ibadahnya di waktu mudanya atau banyak menyia-nyiakan kesempatan, dia masih bisa mencari kesempatan lain dari amalan-amalan yang itu memberikan potensi kepada dia untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sering SMS, BBM, apa ini BBM? BlackBerry apa ini M-nya? Messenger. Atau telepon tanpa keperluan yang mendesak termasuk berkhulwat yang mengarah ke perzinaan? Karena kadang kata-kata di situ sudah mengarah ke perkataan yang memancing syahwat. Ya Syekh, idza takallama ar-rajul bil mar'ah abar internet, Messenger, Facebook, Twitter, nahwi biduni hajah ya wa hadhil mar'ah yani duna mahramihi, fal hadha yu'addu min al-khulwah? La, hadha la yu'addu min al-khulwah, lakin insan yakhsha an yuftan bi hadhil mar'ah, anna hunak hudud bayna ar-rajul wal mar'ah. Ma yaqul la ana uhibbuk fi Allah وأنا يعني لا يفتح هذا باب فتنة, باب فتنة, ويخشى أن يقوده الشيطان إلى أمور محرمة, أن يبدأ الكلام, وإذا كان الكلام لغير حاجة, الله عز وجل لم يأذن بكلام الرجل للمرأة إلا بحدود, لعدم الخضوع بالقول ولحاجة, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, ويكون الكلام لحاجة, يعني لا تأخذ معه في كلام لا حاجة منه, فالإنسان يحذر, هذه من مسالك الشيطان, الحديث مع النساء وفتح المجال في ذلك هذا باب من أبواب الشيطان. وقال بعض السلف إن الشيطان ما يئس من باب, إذا يئس من ابن آدم أتاه من جهة النساء فيفتنه بذلك. Jadi ketika ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, baik via chatting, internet, messenger, atau mungkin lewat Facebook, Twitter, atau yang semisalnya, ini bukan dikatakan khulwah. Jadi ini bukan khulwah, tapi ini adalah pintu fitnah. Adalah pintu fitnah, tapi bukan khulwah. Karena khulwah nanti berduaan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada apapun di tengah-tengahnya. Tapi kalau seorang masih dalam chatting atau masih lewat SMS, ini masih ada penghalangnya. Tapi meskipun itu bukan khulwah, tapi ini pintu menuju kepada fitnah, ya, pintu menuju kepada fitnah, yang mana awalnya dari SMS atau dari chatting dan semisalnya, kemudian berlanjut kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam memberikan ketentuan bagaimana bolehnya antara laki-laki dan perempuan dalam berbicara, itu pun dalam hajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhdhu'na bil qaul fa yatma alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah kalian melembutkan ucapannya karena nanti dikhawatirkan akan ada keinginan dalam hati seorang yang ada penyakit kepada perempuan tadi. Oleh karena itu di sini diperhatikan, ya, tidak boleh seorang chatting atau hubungan lewat messenger atau lainnya tanpa ada hajat. Demikian juga adab kedua, jangan melembutkan ucapan, ya, terutama perempuan, jangan mereka melembutkan ucapan walaupun hanya sekedar tulisan, karena ini juga berpotensi untuk mendatangkan fitnah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, apabila setan putus asa untuk menyesatkan manusia, maka setan akan cari jalan lain, yaitu menyesatkan melalui wanita, karena dengan wanita ini adalah lahan empuk bagi setan untuk menyesatkan manusia. Jadi setan kalau sudah putus asa untuk menyesatkan manusia, maka dia akan menyesatkan manusia melalui jalan perempuan, sehingga dia kemudian bisa sesat. Bagaimana jika ada orang lain yang hasad kepada seorang dan orang tersebut tidak mengetahuinya? Apakah termasuk perbuatan ghibah jika kita menceritakan kepada orang tersebut terkait orang yang hasad kepadanya? Ya Syekh, hunaka rajulun hasada ala rajulin wa ana masalan a'rif anna fulan hasada ala fulan fal yajuzu li an aqussu ala fulan al mahsud bi anna fulan hada hasadahu. La la yaqass, lianna hada yazid al mushkila wal fajwa, lakin alayhi an yansah al hasid, yansah al hasid an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hada marad yajib an yatub ila Allah minhu. Ya, jadi di sini sikap kita kalau ada saudara kita yang hasad kepada orang lain, jangan kita ceritakan hasadnya dia kepada orang yang dihasadi, jangan. Karena kalau kita ceritakan kepada orang lain, yang terjadi adalah hubungan semakin meruncing. Maka yang kita lakukan adalah cukup kita menasihati orang yang hasad tadi dan tidak perlu mengkabarkan hasad ini kepada orang lain. Apakah orang yang hasad akan mendapatkan keburukan di akhirat? Ya Syekh, ma akibatul hasid fil akhirah? Amrahu Allah, idza imma an yatub Allah alaih, wa imma an yu'adzibahu, li'an al-hasad ya'ad min adz-dzunub al-kabirah, laysat min al-shagha'ir, bal min adz-dzunub al-kabirah, la siyama idza ta'adda ila al-ghibah, an-namimah wa nahwa dhalik. فأمره إلى الله في الآخرة، إما أن يتوب عليه وإما أن يعذبه، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار ولكن يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة. Jadi kata beliau, seorang yang hasad di akhirat nanti perkaranya itu bergantung kepada Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya sesuai dengan dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga. Dan apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Maka di sini seorang yang hasad di akhirat dia bergantung kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia nanti disiksa karena dosanya, maka itu tidak membuat dia kekal di dalam neraka. Bolehkah kita mendoakan keburukan terhadap orang yang hasad atau orang yang mendolimi kita jika kita sudah tidak mampu bersabar? Ya Syekh, hal yajuzu lana an yad'a 'ala al-hasid, yani an yad'a an nad'a 'ala al-hasid bi syarr, li'annana la nastati' masalan an nasbir 'ala hasadi alladhi yanbaghi lahu an yasta'idh billah min syarr al-hasid wa min syarr hasidin idha hasad wa yad'u lahu bil hidayah wa yad'u lahu bi anna Allah 'azza wa jalla yashfihi min hadha al-marad. Lakin amma ad-du'a 'alayhi bil halak wa ad-du'a 'alayhi bil maut wa nahwa dhalik فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا الشيء، لأنه في الأخير هذا مسلم الحاسد، لكن مريض، مريض كيف يتعامل مع هذا المريض؟ مثل الطبيب مع المريض، يحتاج أن يرفق به وأن يدعو الله عز وجل له وأن يستعيذ بالله من شره. Jadi seyogianya yang dilakukan oleh orang yang dia dihasadi oleh orang lain, tidak perlu dia mendoakan keburukan, tapi yang lebih utama bagi dia adalah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kejelekan hasad orang yang hasad tadi. Ya, tidak perlu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Yang lebih utama dia lakukan adalah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang hasad kepadanya. Ya Syekh, barakallahu fikum, bagaimana sikap kita apabila ada orang lain atau tetangga yang dia tidak suka apabila orang lain mendapatkan kenikmatan, dan setiap ada momen atau kesempatan kita ingin memperbaiki hubungan, yang bersangkutan sepertinya tidak merespon, mohon nasihatnya. Ya Syekh, indana jarun wa huwa daiman alal hasad idha hasalna alal ni'mah wa kullama hasala lahu fursah fa huwa yurid an yantaqim alaina nahnu qad hawalna an nusliha al muamalah bainana wa bainahu walakin wa huwa la yurid wal ahsanna alayhi wa huwa la yurid fama nasihatukum fi dhalika an nasiha as-sabr asbiru alayhi asbiru hatta yaftah Allah bainakum wa huwa khairul fatihin. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam jaa ilayhi rajul fa qala ya rasul Allah inna li qaraba ahsan ilayhim wa yusii'una ilayhi وأحلم عنهم ويسفهون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار. لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير أي نصير عليهم. فهذا عليه بالصبر وأن يعلم أن الله ناصره ولا يقابل الإساءة بالإساءة بل كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Yeah. Jadi sikap yang harus kita lakukan menghadapi tetangga yang buruk ini, tetap kita bersabar, kata beliau. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat, mereka pernah ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang jeleknya tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, bersabarlah engkau atas gangguannya. Bersabarlah engkau atas gangguan yang engkau alami dari tetanggamu itu tadi. Dan juga kita harus merenungi firman Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan tadi dengan keburukan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila engkau membalasnya dengan kebaikan, yang sebelumnya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka berubah menjadi persaudaraan yang erat. Jadi ini terus, ya, seorang tidak berputus asa dan tidak merasa bosan untuk memberikan atau bersabar dari gangguan yang dialami oleh tetangganya. Ini afwan, sebelumnya saya masih mendengarkan suara orang ngobrol. Saya masih mendengarkan suara orang ngobrol ini. Tolong dengarkan dulu, ini lagi masih taklim. Iya, ini merasa terganggu kalau ada yang masih ngobrol. Tolong, ini masih taklim. Atau kalau mau ngobrol di luar aja. Apakah jin bisa membunuh manusia dan mengapa para dukun menggunakan kekuatan jin? Ya Syekh, hal istata'a jin an yaqtulal insan, falimada al-musya'widun yasta'milun al-jin في سحرتهم. الجن قد يدخل قسم الإنسان. والله عز وجل ذكر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه حقيقة قد بقدرة الله عز وجل ومشيئته وابتلاء لهذا المريض أن يدخل فيها الجن. ولكن الذي ينبغي على العبد أن لا يخاف من الجن، فهم خلق من خلق الله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فينبغي للمرء أن يكون قوي الإيمان ولا يخاف من هذه المخلوقات. Jadi yang namanya jin bisa memberikan pengaruh buruk kepada manusia, ya. Sebagaimana juga jin terkadang bisa membunuh. Akan tetapi itu semua tidak terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Jadi orang-orang yang mereka memakan riba, mereka tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang-orang yang dia itu kemasukan daripada setan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya setan bisa merasuki seorang dan bisa merubah kondisi seorang. Akan tapi di sini, meskipun demikian, tidak sepantasnya kita merasa takut dengan jin, merasa takut dengan ancaman mereka, karena mereka juga masih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin yang menyerang kita, karena sejatinya jin ini tidak bisa membahayakan maupun memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan perlindungan kita dari mereka. Ya Syekh, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sementara kami terkadang melakukan perbuatan dosa atau mungkar? Kami takut termasuk golongan orang-orang yang memerintahkan, termasuk golongan orang-orang yang ambar. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya Syekh, hal yajuzulana an na'mura bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar ma'a annana fi ba'dil halah waqa'na fi ba'dil munkarat fa hal idza amarna bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa halatuna ahyanan 'ala halatil ma'siyah aw hala ghairu tamah fa hal naqa' dhalika 'ala adh-dhanbi wal ism. Yani hadhihi al-mas'alah fiha khilaf bain al-'ulama, hal ينكر المنكر من كان مرتكبا لذلك المنكر؟ فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنه لا ينكر. لماذا؟ من باب تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ومنهم من قال لا بل ينكر المنكر من باب أنه لا يجمع بين مصيبتين، مصيبة أنه يفعل المنكر والمصيبة الثانية أنه لا ينكر هذا المنكر. كذلك أمر آخر أنه لعله بإنكار المنكر يوفقه الله عز وجل لتركه، لعله إذا صدق وأخلص إنكار هذا المنكر أن يوفقه الله عز وجل لتركه. والقول الثاني لعله هو الصحيح، أنه ينكر المنكر لئلا يجمع بين مصيبتين، فعله وترك الإنكار، ولعل الأمر الثاني لعل الله عز وجل أن يوفقه لتركه. Kata beliau di sini, para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi kalau orang masih berbuat kemungkaran, sebagian kemungkaran, apakah boleh bagi dia untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar? Ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh seorang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar kecuali kalau dia sudah bisa mempraktikkannya. Pendapat kedua mengatakan tidak disyaratkan demikian. Kenapa? Kalau seorang dia melakukan kemungkaran tapi dia tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, maka terkumpul baginya dua kejelekan. Kejelekan pertama, dia tidak mau memerintahkan yang ma'ruf dan tidak melarang yang mungkar. Yang kedua, dia mengerjakan kemungkaran. Maka di sini terkumpul bagi dia dua kemungkaran. Maka di sini yang rajih adalah pendapat kedua, yang mana meskipun seorang terkadang masih melakukan kemungkaran, tetap dia harus memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kenapa demikian? Karena supaya tidak terkumpul bagi dia dua kejelekan sekaligus dalam dirinya. Kemudian yang kedua, barangkali ketika dia memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dia akan sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum mendirikan yayasan dakwah, apakah termasuk tasyabuh dengan orang kafir? Ya Syekh, ma hukmu iqamatil muassasah? Hal hiya min atashabuh bil kufar? Muassasat. Iqamat al muassasat hadha min bab at ta'awun 'ala al birr wa at taqwa. Muassasat khairiyyah, muassasat da'awiyyah, muassasat abhath 'ilmiyyah. Hadha min bab at ta'awun 'ala al birr wa at taqwa. Allah 'azza wa jalla yaqul wa ta'awanu 'ala al birri wa at taqwa. Wal insan 'alayhi an yahdhar min alladhina يطعنون في المؤسسات ويتكلمون فيها بأنها حزبية وأنها كذا، فهذا كلام لا يعول عليه، والإنسان عليه أن يمضي في الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. Jadi mendirikan yayasan dakwah, yayasan pendidikan atau yang semisalnya, ini bukan hal yang terlarang dan bukan bentuk tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Bahkan ini sarana atau wasilah untuk menuju kepada ta'awun, kerjasama, tolong menolong, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak perlu kita mempedulikan orang-orang yang enggak senang. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau orang yang bermuamalah dengan muassasah, dengan yayasan, berarti dia hizbi. Ya, dia itu hizbi. ya, keluar dari manhaj yang benar. Nah, ini enggak benar. Perkataan seperti ini perkataan tidak perlu kita gubris. Ini perkataan orang-orang yang hakikatnya tidak faqih dan tidak paham terhadap maslahat atau yang berkaitan dengan madharat. Maka di sini tidak perlu kita mengikuti ucapan mereka karena ucapan ini tidak sama sekali berlandaskan ilmu. Ada seorang guru yang mempunyai sifat atau perangai yang jelek atau tidak baik, namun dia sudah bertaubat tapi kadang masih mengulang lagi perbuatan jelek tersebut, sehingga sebagian muridnya sudah tidak mau lagi menemaninya atau duduk di majelisnya, padahal guru tersebut sudah bertaubat dan minta maaf. Apakah benar dan syar'i sikap murid tersebut? Ya Syekh, hasala min ba'dil ustad annahu waqa'a miraran 'ala dhunub kullama asaba dhanban taba min adzunub lakin ya'udu marasaniyah kullama ya'ni waqa'a min adzunub tab summa waqa'a fi dhanbin akhar wa hadha arrafahu man jalasahu masalan ya'ni kullama ya'ni yasahu qul ana qutubtu ila Allah hakadha fa hal ya'ni summa ba'da tulabihi ma yurid an yajlis ma'ahu fi majlis al-ilm fahal al-mawqif min tulabi hadha sahih yani la kan yani yaqul annahu yatub wa yarji' hum yaqul kullama sa'alahu mathalan aw nasahahu wa hiya qul ana qutubtu ila Allah yani hakadha lakin ba'da ma tab ila Allah yani ya'ud marra thaniya hadha al-fi'l thumma yaqul marra thaniya ana tubtu ila Allah ثم يعود مرة ثالثة هكذا هذا ينصحه إذا كان بالفعل يعود ومتأكد أنه يعود إلى الذنب عليه أن ينصحه وأن يذكره بالله عز وجل وأنك أنت معلم ولا بد أن تكون أنت قدوة للناس فلا يأس من نصيحته وينظر من ينصحه من هو مدرس مثله أو من هو أكبر قدرا منه فينبغي يعني يتكلم معه ينصحه فلعل الله عز وجل أن يهديه. Jadi yang harus dilakukan adalah seorang tidak jemu-jemu untuk terus menasihatinya. Setiap dia berbuat kesalahan dinasihati lagi dan terus dinasihati, tidak perlu jemu. Atau bisa nanti melalui perantara lain yang juga sama-sama guru, ya, untuk menasihati dia, ya, agar dia tidak lagi terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Dan ini mudah-mudahan apabila seorang terus berusaha untuk melakukan itu, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin syai hal yajuzu masalan an yan'azil rajul min majlisihi, yani ma yajlisu majlisihi. Idza ra'a man yudarrisu in kan liman huwa mudarris afdal minhu wa ahsan fayadhhab ila al-akhar. Idza ra'a anna fi majlis hadha yani ma yastafid wa rubbama yata'athar bi ma'siyat hadha al-mudarris فهنا ينتقل إلى مدرس آخر يكون يعني على الطاعة وعلى الخير. Jadi bagaimana hukum kita kalau ada seorang guru seperti ini, dia sering berbuat maksiat kemudian bilangnya sudah bertaubat dan seterusnya, atau mungkin menurut pengakuan dia sudah bertaubat dan seterusnya, apabila kita duduk di hadapan orang seperti ini tidak banyak mendapatkan faedah, maka kita duduk dengan orang lain yang dia itu lebih banyak faedahnya, lebih baik akhlaknya dan seterusnya. Jadi tidak duduk dari orang tersebut sampai dia memperbaiki benar kondisinya dan memperbaiki akhlaknya, baru setelah itu seorang duduk di majelis orang tersebut. Karena hakikatnya kita duduk di majelis seorang yang mengajarkan kita ilmu adalah kita di samping mengambil ilmu, kita juga mengambil faedah dari akhlak dan perangai yang dia kerjakan. Apakah hanya azan Jumat saja yang disikapi dengan tenang, diam tanpa bicara, khusyuk didengar dan dijawab? Sedangkan pada azan yang lain, contoh azan Maghrib atau Isya, banyak yang lalai dalam menghadapinya. Mohon penjelasannya. Ya Syekh, hasala min ba'dil muslimin annahum idza sami'u adzan al-jum'ah khashiu wa ajabu ala al-adzan walakin lamma sami'a adzan al-maghrib aw adzan al-isha haula ma yubali bi ijabati al-muadzin wa la yazal yani masalan yatakallam aw yuhmil fa ma nasihatukum fi dhalika. يعني ينبغي له أن لا يحرم نفسه من الأجر. المؤذن هو المؤذن, يعني المؤذن هو المؤذن الذي أذن للجمعة, ليس هو بلال بن أبي رباح حتى أنه قد تأثر وخشع, والذي أذن للمغرب العشاء شخص آخر هو نفس المؤذن, نفس المؤذن. فينبغي عليه أن يحرص على أن يردد بعد الأذان ويأتي بالذكر الوارد بعد الأذان من أجل أن تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرم نفسه من الخير والأجر. Jadi yang benar adalah dalam kondisi seorang mendengarkan azan tetap dia menjawab azan tadi, tidak hanya dikhususkan azan Jum'at saja. Azan Jum'at dia mau mendengarkan kemudian mau menjawab, azan yang lain tidak mau mendengarkan dan menjawab. Jadi yang benar seluruh azan, seluruh azan. Sebagaimana Bilal bin Rabah, meskipun beliau adalah seorang muadzin, tetap beliau merasa ta'assur, terpengaruh dengan muadzin yang lainnya dan merasa khusyuk mendengarkan azan dari orang lain. Jadi di sini seorang mendengarkan azan adalah tetap dia ya, disunahkan untuk mendengarkannya dan menjawabnya, baik dalam azan yang Jumat ataupun yang selain Jumat. Ada seorang hamil 9 bulan kemudian kandungannya hilang, yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Artinya dokter tidak bisa menerangkan kenapa kandungan dan janinnya bisa hilang. Yang berkembang adalah mitos perbuatan jin, dukun dan seterusnya. Bagaimana mensikapi dan mengambil ibroh dari kejadian tersebut? Ya Syekh, qala as-sa'il annahu hasala fil waqi' annal mar'ah tahammalat wa wasalat ila tis'ati ashhur. Suma ba'da dhalika du'atil du'atil janin. Du'at yani ma yu'raf sabab hatta ad-doktor alladhi fatashahu ma ya'rif sababi bisababi iza yani du'atu hadzal gulam aw hadzal janin. Wa suma ba'da dhalika yaqulu ba'dun nas annahu salabahu al-jin aw akhadahu al-jin. Yani fa kaifa nahnu تجاه هذه المشكلة ونعتبر من ذلك. الله أعلم إيش السبب في ذهاب الجنين. أحيانا يكون الشخص المرأة تكون مسحورة, ربما تحصل مثل هذه الأمور, يخيل لها انتفاخ جنين وما في جنين, ثم فجأة يذهب هذا الانتفاخ. هذا يحصل لبعض النساء, يعني يكون المرأة مسحورة فقد تنتفخ بطنها من السحر, ما في جنين ولا شيء, ثم يذهب هذا الانتفاخ وربما تشعر بأمراض في القلب ثم في المعدة ثم في كل هذا من السحر. فالله أعلم, لعلها مسحورة, الله أعلم. Jadi kata beliau, secara persisnya beliau tidak tahu kenapa kok janin sudah 9 bulan bisa hilang, apakah digondol jin atau kemana, ini beliau tidak bisa memastikannya. Yang jelas di sini ada kemungkinan demikian, karena yang namanya sihir bisa membuat seorang ini besar perutnya seolah-olah berisi ada janinnya, tapi setelah itu hilang. Padahal ini adalah pengaruh daripada sihir. Ini mungkin terjadi, tapi adapun detail daripada kasus ini beliau tidak bisa menjelaskannya. Hanya ini ada kemungkinan orang ini memang benar-benar terkena sihir. Insyaallah ini banyak pertanyaannya, berarti perhatiannya bagus dalam daurah kali ini. Mohon nasihatnya Syekh, bagaimana caranya agar kami di sini bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab? Ya Syekh, natlub nasihatakum hatta nastati an nastaqima fi dirasati lughatil arabiyyah. جزاك الله خير. إن شاء الله مرة ثانية إذا جيت أنتم تتكلم عربي وأنا أندلسي. إن شاء الله. Iya. Kata beliau insya Allah lah. Barangkali kalau beliau dikasih kesempatan bisa ketemu lagi nanti ganti-gantian. Ya, beliau belajar bahasa Indonesia, antum mengajarkan bahasa Arab. Apa? Beliau ajarkan bahasa Arab, antum mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Nanti bisa insya Allah. دراسة اللغة العربية مثل الأندونيسي. أنا لو سألتكم كيف أتقن اللغة الأندونيسية كيف الجواب؟ Jadi sebenarnya mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Arab ya seperti mempelajari bahasa Indonesia. Ya, maka seorang yang dia tumbuh di lingkungan Indonesia dia bisa bicara bahasa Indonesia. Sama juga beliau tumbuh di lingkungan Arab jadi bisa berbahasa Arab. Jadi begini. فتحتاج إلى كتابة المفردات اشتراء قاموس تكتب المفردات يعني بالعربي بالأندونيسي من أول كلمة لعلي كتبتها سنبل هذه يعني بالعربي وبالإنجليزي بالعربي والأندونيسي إنسان يحفظ المفردات ثم يتكلم تحتاج إلى ممارسة بالكلام يمكن أن يجلس مع أناس يحسنون العربية يتكلم معهم إلى أن يتقن تحتاج إلى صبر أي لغة تحتاج إلى حفظ المفردات وقواعد اللغة والممارسة بالكلام Ya kata beliau ada beberapa hal untuk membuat kita ini mudah dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama kita mencatat mufrodat kosakata Arab, kemudian ditulis di sampingnya kosakata bahasa Indonesia. Kemudian kita hafal sehari-hari. Kemudian setelah kita banyak menghafal, kita biasakan untuk berbicara dengan orang-orang yang memang mampu bisa berbicara bahasa Arab. Jadi praktek. Sama juga kita mau belajar bahasa Inggris demikian, kita catat mufrodat, ya catat kosakata, kemudian baru dihafal. Kemudian baru praktek. Ya demikian. Gak ada bedanya. Orang belajar bahasa Arab juga demikian. Perlu apa namanya. Mencatat kosakata Arab tadi. Di samping dicatat dihafal. Kemudian setelah dihafal dipraktekkan. Dipraktekkan dengan orang yang memang dia bisa berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian yang terakhir. Membutuhkan kesabaran. Karena memang gak mudah. Ya segala hal ini. Dalam kita menuntut ilmu. Membutuhkan kesabaran yang kuat dalam kita. Mempelajarinya. Bolehkah bagi thullabul ilmi dalam menghadiri majelis taklim memilih-milih ustadz yang mengajar? Sebab kadang metode mengajar seorang ustadz beda dengan ustadz yang lainnya. Ya Syekh, ahyanan fi ba'dil qarya atau fi ba'dil masajid hunaka asatid yakni yudarrisun. Fahal yajuzu li thalib masalan an yajlis ma'a ustadz muayyan li'annahu yuhibbuhu tariqatu tadris wala yajlis ala ustadz ghairi ma'anhum kulluhu ala manhaji ahli sunnah lakin hu bas yukhayyar alladhi yunasibu yajlis alladhi la yunasibu la yajlis. Nah, bas uham syai annahu yahras ala al-fa'idah baghad an-nazar an al-shakhs wa la ja'al ta'alluqahu bil-shakhs an al-shakhs al-fulani irtaha ilayhi idhan yajlis ma'ahu wa in kana qalil al-'ilm la لكن من كان يستفيد منه والفائدة عنده أكثر يحرص على مجالسته والاستفادة منه. Ya, jadi boleh sih bagi kita untuk merasa lebih cocok umpamanya dengan ustadz ini, kurang cocok dengan ini. Kalau namanya perasaan boleh, umpamanya lebih cocoklah dengan ustadz fulan umpamanya. Tapi di sini nasihat beliau, apabila ada ustadz lain yang lebih alim, jangan disia-siakan majelisnya. Atau lebih baik dalam mengajarkan atau memberikan faedah, jangan disia-siakan. Karena hakikatnya seorang menghadiri majelis ini mengambil faedah dari majelis tadi, bukan dia memilih-milih, oh ini ustaz ini cocok saya hadir, oh itu enggak cocok enggak hadir. Nah demikian. Tapi selagi dia mampu menghadirkan faedah kepada kita, kita hadir di majelisnya dia. Jadi tidak kita fanatik terhadap satu ustaz. kemudian apa? Mengabaikan yang lainnya. Barakallahu fikum ya Syekh. Syekh, terkadang di dalam kita melakukan ibadah terbesit di dalam hati perasaan riya. Walaupun kita sudah berusaha untuk menghilangkan perasaan tersebut, apakah ada dari firman Allah maupun sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan perasaan tersebut? Syukran. Ya Syekh, ahyanan dakhala fi kulubina syai' min riya lamma aradna an na'mal salihan. Yakni dakhala fi kulubina syai' min riya. Hal hunaka ayatun minal Qur'an atau ahadis minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati yakni izalati atau fi kaifiyati ilaji dalika. يعني علاج الرياء هو يعني أن الإنسان عليه أن يستحضر عظمة ربه عز وجل، وأن هذا المخلوق الذي يرائي لأجله ما يستحق أن يشرك مع الله في هذه العبادة، يعبد الله يقصد وجه الله ووجه فلان هذا ماذا يأتي أمام عظمة الله عز وجل. كذلك أن يعلم أن الرياء يحبط العمل، فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا موافقا للشرع، فهذا يحمله على أن يترك هذا الرياء. Jadi apabila masuk riya ke dalam hati kita, pertama kali yang harus kita ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah tidak ada tandingannya. Dan kita harus ingat betapa kecilnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mampu menghadirkan ini dalam hati kita, maka akan hilang rasa riya dalam hati kita, karena ada dalam hati kita ini adalah pengagungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwa riya ini adalah penghapus daripada amal. Yang mana seorang apabila berbuat riya akan terhapuslah amalannya. Maka dengan kita menghadirkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan penyakit riya dalam hati kita. Assalamualaikum Syekh, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk Syekh dan keluarga. Qala ya, assalamualaikum ya Syekh, la'ala Allah an yuwassi'a rahmatahu wa hidayatahu 'alaika wa 'ala ahlika ya Syekh. Jazakallahu khairan, antum kadzalik. Sallallahu barik fiikum wa najzakum khairan. Jadi mudah-mudahan juga penanya ini mendapatkan ya hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana kadang-kadang iri pada orang yang mampu sholat malam. Ana minta nasihat untuk bisa istiqomah untuk sholat malam. Jazakumullah khairan. Ya Syekh, idza nadarna masalan rajulun yastati' an yakuma fil lail wa yusalli qiyamal lail hasala al-ghibtah min ba'dil ikhwah. As-su'al yani kaif yani nushajji' ala anfusina hatta nastati' an nakuma li sholatil lail. هو الإنسان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمر عليه بالدعاء، كذلك عليه بقراءة تراجم السلف كيف كانوا من أجل أن نتشبه بهم. كذلك الإنسان عليه بالرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله على الطاعة وتبعد عن المعصية. Jadi di antara faktor-faktor yang mendukung seorang mampu mengerjakan qiyamul lail, yang pertama adalah memohon petunjuk dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan melakukan qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mengajarkan sahabatnya sebuah doa: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, Berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan memperbagus dalam ibadah. Dan qiyamul lail bagian daripada wahusni ibadatik, yaitu memperbagus ibadah. Kemudian yang kedua adalah membaca biografi dan sejarah hidup para salaf. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan qiyamul lail. Apabila kita membaca biografi mereka, maka akan terpacu dan semangat kita dalam mengerjakan kebaikan, diantaranya mengerjakan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga adalah memilih teman yang solehah. Memilih teman yang solehah yang selalu memberikan masukan, memberikan nasihat kepada kita, motivasi agar kita senantiasa mengerjakan qiyamul lail. Bagaimana hukumnya membeli barang bekas di toko rongsokan dalam kurung duakan, yang kita tidak tahu asal bekas atau asalnya bekas atau curian? Syukran. Ya Syekh, ma hukmu syira'il bid'ah fi syukir riba? Alladhi nahnu ma na'rif hal hadhil bid'ah yani bid'ah haqqur rajul au bid'ah yani min as-sariqah. Ma hukmu syira' min dhalika as-suq? إذا كان عن وقت قرينة تدل على الشبهة هذه فيترك، لا يشتري من هذا المكان، يشتري من مكان آخر. أحيانا تأتيها البضاعة رخيصة، سعرها غالي لكن تباع في السوق عند هؤلاء رخيصة بعشر سعرها، فقد يشك الإنسان يبتعد، لا يشتري، يشتري من مكان آخر. أما إذا لم تكن هناك ريبة ولا تهمة لهؤلاء، كان يظهر عليهم الخير والصلاح، فالأصل أن يحسن الظن بهؤلاء وأن يشتري منهم. إن كان هناك تهمة لا يشتري منهم، وإن كان ليس هناك تهمة فلا يسيء الظن ويشتري. Yeah. Jadi sikap kita kalau kita beli di pasar-pasar rongsokan atau pasar luakan yang kita khawatir, kita yang kita lakukan adalah kita melihat indikasinya. Apakah indikasi barang tadi barang curian apa bukan? Jadi kalau kita tahu dia adalah barang curian atau mengandung syubhat, misalnya, misalnya kita melihat ada barang yang dia antik tapi harganya murah sekali di luar harga pasaran dan atau mungkin jauh di bawah standar harga, maka yang seperti ini lebih utama kita tinggalkan dalam rangka kita menjauhi perkara yang syubhat. Namun apabila kita melihat di pasar tadi tidak ada kecurigaan, tidak ada kecurigaan atau indikasi yang merupakan barang itu curian, misalnya kita biasa beli dari orang tadi dan orang tadi jujur. Nah, kita tahu orang tadi jujur dan tidak pernah mencuri. Ya, maka secara asal kita husnudzon kepada dia dan kita boleh membeli barangnya. Tapi kalau kita tidak tahu asal muasalnya dan ada kecurigaan atau beberapa indikasi ini barangnya adalah barang pencurian, maka kita tinggalkan ya membeli di situ dan mencari tempat lainnya. Kadang rasanya berat sekali atau melapangkan dada ini ketika dikecewakan dan disakiti orang lain. Bahkan persoalan kecil pun akhirnya menjadi besar karena sempitnya hati ini. Hati yang sempit selalu membuat diri tidak mampu menerima kebenaran. Kita tahu bahwa hati ini sempit, tetapi terkadang kita tidak mampu membuatnya lapang. Jadi bagaimana solusinya agar kita bisa lapang dada? Ya Syekh, ahyanan law adana syakhsun yani yu'dina masalan syakhsun hasala dhikil qalb minna yani ma nastati' nahnu an naqbal al-haq alladhi ja'a minhu wa qad tahawalna qala al-haq aw qala al-batil yani law qala al-haq yani min khasimina min khusum ma nastati' an naqbal li dhikil qalbina aw li bukdina lahu li anana qad adana qabla dalika fama makhraju dalika anna makhraj fi dalika anna ala al-insan an yaqbal al-haq wa la yajuz lahu an yurad al-haq fa rad al-haq hadha khaslah hadha munkar wa la yajuz fa al-asl anna al-haq yuqbal mimman ja'a bih wa lidhalika Allah azza wa jalla yaqul ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى فيقبل الحق ممن جاء به سواء كان قريبا أم بعيدا صديقا أو عدوا وهذا هو الإنصاف الذي يتصف به أهل السنة والجماعة. Jadi walaupun kadang hati kita dongkol kepada orang lain karena dia pernah menyakiti kita, bukan berarti kita tidak menerima kebenaran yang datang dari dia. Jadi hati yang dongkol kepada orang bukan berarti itu membolehkan kita untuk menolak kebenaran, tidak demikian. Karena kebenaran ini datang dari Allah. Kebenaran harus kita terima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mengantarkan kalian untuk tidak berbuat adil. Maka berbuat adillah karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Fil hadis sadaqaka wa huwa kadzub. Ai ta'khudh an-nasiha min asy-syaitan. Qala li Nabi alaihi salatu wassalam li Abi Hurairah, "Khudh hadhihi an-nasiha sadaqaka wa huwa kadzub." Wa huwa asy-syaitan. Jadi suatu ketika Abu Hurairah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya kondisi seorang setan yang menyerupai manusia dan mengajarkan doa, ya yaitu doa mengajarkan ayat kursi. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Orang itu tadi benar ya, setan ini benar ngomongnya, tapi dia pendusta. Jadi kalau benar diterima walaupun itu datang dari setan. Dan Rasulullah pun menjelaskan setelahnya wa huwa kadzub, tapi setan ini aslinya pendusta. Cuma kali itu dia mengatakannya benar. Bagaimana hukumnya menjual kue yang biasa dipakai untuk merayakan tradisi kufar seperti ulang tahun, seremonial dan lain-lain? Jazakumullah khairan. Ya Syekh, hal yajuz lana an nabi' halawiyat atau ba'dal ukulat li ajli masalan ihtifalat al-bid'iyah misal ihtifal al-hijriyah atau ihtifal al-miladiyah, hal yajuzu dhalika an-nabi ala haula? Oh la ya ila yu'inuhum ala al-munkar idha kan ya'lam annahum yashtarun hadha wa yaqumun bih af'al bid'iyah أو عيد الميلاد للنصارى، فالذي يظهر الله أعلم بالنسبة للمسلم لا يعينه على المنكر، لا يعينه على المنكر وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا الذي يظهر الله أعلم. Jadi kata beliau, kalau seorang penjual kue tadi tahu persis gitu, kue itu dipesan untuk perayaan Natal atau perayaan Tahun Baru atau perayaan lainnya yang itu tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Atau perayaannya orang-orang kafir, maka ini tidak diperkenankan seorang menjual kue tadi kepada orang tadi. Kalau itu diketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong kalian di atas kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong di atas permusuhan, ya, di atas permusuhan dan kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, bagaimanakah cara menghilangkan sifat-sifat kesombongan? Ya Syekh, hadza sa'il yaqul, kaifa nu'aliju al-kibr fi qulubina? Ya'alij al-kibr ya'lam anna hadhihi anna hadha marad wa la budda lahu wa la budda lil marad min 'ilaj. Awalan la budda an yaqtani' annahu marid. Thumma ba'da dhalik yas'a li hadha al-'ilaj. Fa 'alayhi an yatadhakkar 'azamat Allah wa 'alayhi an ya'lam anna hadhihi ma'siyah. تقوده إلى النار فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وعليه أن يعلم أنه إذا كان عنده مال فهناك من هو أغنى منه وإن كان عنده علم فهناك من هو أعلم منه وإن كان عنده يعني شيء من الدنيا فعند غيره أكثر منه. Jadi di sini yang namanya kesombongan adalah penyakit yang mana setiap orang harus mendiagnosa penyakit tadi. Setelah didiagnosa baru kemudian diobati penyakit kesombongan tadi. Nah diantara ya, metode dalam mengobati penyakit kesombongan, yang pertama kata beliau adalah mengingat akan keagungan Allah. Allah itu Maha Perkasa. bahwasanya kesombongan kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kapan saja bisa menghancurkan kita. Kemudian kita ingat selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun ya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian kita juga harus sadar bahwasanya di atas langit masih ada langit. Kalau kita kaya, masih ada yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita berilmu, masih ada yang lebih berilmu daripada kita. Maka apa yang mau kita sombongkan? Kalau seandainya masih ada makhluk di hadapan kita, lalu apa yang ingin kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menyambung tali silaturahmi dapat memanjangkan umur. Bagaimana penjelasannya padahal Allah telah menetapkan umur kita? Ya Syekh, warada fil hadis anna silatal arham yazidu fil umr. Fa kaifa dzalika ma anal umr qad kataba Allah Subhanahu wa taala fil lauhil mahfuz. بعضا فسر هذا الحديث يزيد في العمر أي في الصحف التي بأيدي الملائكة، أن في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم في الحديث يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أجله. فهذه الصحف قد تغير يزاد فيها وينقص، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ما فيه ولا يغير محفوظ عن التغيير. Jadi yang dimaksud dengan memanjangkan atau maaf yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi dapat memperpanjang umur, maksudnya adalah bukan merubah umur yang di Lauh Mahfuz. Jadi kalau catatan di Lauh Mahfuz itu tidak akan pernah bisa berubah. Yang berubah di sini adalah catatan yang ada pada malaikat. Yang mana di dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan malaikat diutus kepada janin kemudian diperintahkan untuk menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya apakah baik dan buruk. Maka ini yang bisa berubah. Akan tetapi yang ada di dalam Lauh Mahfuz itu adalah sesuatu yang baku dan tidak akan pernah berubah. Dan adapun yang dicatatkan malaikat maka bisa berubah, dan ada kalanya dari catatan malaikat nanti Allah akan menambahkan umur melebihi dari apa yang ada di catatan malaikat. Bagaimana menyikapi sebagian ikhwan yang hanya rajin semangat dalam menghadiri daurah tapi malas dalam menghadiri majelis taklim sehari-hari? Mohon nasihatnya. Ya Syekh, ma nasihatukum ba'd al-ikhwah yanshatun wa yasja'un fi hudur mithl hadhihi ad-dawrah walakin fi hudur ad-durus at-ta'limiyah al-yawmiyah yatakasaluna fi dhalika, fa ma nasihatukum fi dhalik? La bud min al-ijtihad سواء في هذه الدورات او في الدروس التي تقام. والحمد لله حقيقة انا رأيت يعني ما شاء الله الإخوة في هذا المسجد، المؤسسة في هذا المسجد لهم جهود طيبة ومباركة، وهم حريصون على نفع إخوانهم والعمل لصالح هذه الدعوة. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق بأمثال هؤلاء الإخوة وهيئة المسجد وإدارة المسجد بفضل الله عز وجل، لهم جهود مباركة. ف على الإنسان أن يحرص على مثل هذه المجالس وأن يحافظ على وقته، فالعمر قصير والإنسان بحاجة إلى أن يتزود للدار الآخرة بالعلم وبالعمل وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجعل الاجتهاد وقت محدود، لا، لأنه لا يدري متى يموت. فإذا جاءت الإنسان ساعة موته وهو في درس وهو يقرأ في كتاب وهو يجتهد في العلم أو في عبادة من العبادات، هنيئا له ذلك. لكن لو جاء وهو في فتور وفي عزوف عن العلم، هذه مشكلة تكون. Jadi kata beliau dalam kita menuntut ilmu senantiasa kita mencurahkan tenaga kita, mencurahkan kemampuan kita. Jadi kita tidak jemu dalam menuntut ilmu. dan tidak hanya mengkhususkan momen daurah saja untuk menuntut ilmu. Karena kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya beberapa ikhwan yang mau mengajar. Adanya beberapa ikhwan yang mau mengajarkan kebaikan dan ilmu agama. Ini hal yang harus disyukuri. Karena ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat ini perlu penjagaan dari kita. Kemudian, ditambah lagi, kita adalah seorang yang wajib menjaga umur kita, kemudian wajib ya untuk memperbanyak amal soleh. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita karena pendeknya umur kita. Maka oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik perbekalan untuk akhirat adalah talabul ilmi. Talabul ilmi sebaik-baik perbekalan untuk akhirat. Oleh karena itu di sini seorang mempersiapkan diri untuk beramal demi akhiratnya. Oke ya, asyar. Mungkin isna asyar wa rubuh. Sudah pakai soal saya. Mungkin salah sah soal. Kalimah, kalimah di akhir daurah. Asas syukur lil akhwa, syukur lil. Naam, insya Allah. Naam, insya Allah. Ya Syekh, tolong nasihatnya. Di antara kami ummahat ada yang rajin mengikuti taklim dan ada yang tidak. Sehingga ummahat yang tidak aktif taklim kadang dicuekin oleh yang lain. Allah musta'an. Ya Syekh, hada al ummahat. Talabna nasihatukum lahunna. للأمهات وللأخوة حصلت بعض الأمهات ينشطن في الدروس ويجتهدن لكن بعض الأمهات ما يجتهدن أحيانا تحضر وأحيانا ما تحضر في التعليم لكن الأمهات الذي يجتهدن في حضور التعليم أحيانا لا يبالين يعني ما يكلمن أو يجنبنا على أخوات الذي يقلل من يقللنا من حضور المجلس فما نصيحتكم لهن؟ يعني أولا نقول جزا الله خيرا الأخوات على حرصهن وجزاكم كذلك خيرا على حرصكم على حضور هذه الدورات ومحافظتكم على الدروس. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر وأن يرفعكم بذلك درجات. Jadi pertama kata beliau, secara umum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para ummahat sekalian atas keluangan waktu dari para ummahat untuk menghadiri daurah ini. Ya, mudah-mudahan ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuru ya'ni lakum ya'ni istidafatakum li fi hadhihi ad-daurah. Asal Allah azza wa jalla an yaktuba al-ajr liman kana sababan fi hadha al-khair. Kata beliau, beliau juga banyak mengucapkan banyak terima kasih untuk ummahat yang sudah bekerja keras, terutama ini sudah menyiapkan snack untuk Syekh. Fi muqaddimat idarat hadzal masjid jazahum Allah khairan wa katab Allah lahum al-ajr. Demikian juga untuk pengurus masjid seluruhnya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala untuk semuanya. Wa yani أشكر لكم يعني الجود والكرم الذي وجدته في هذه المنطقة وتكاثف الأخوة وكذلك الأخوات جزاهن الله خيرا يعني هذا التكاثف وهذا الحرص على الخير وهذا حسن الاستضافة والجود والكرم الذي وجدته في هذا المكان أسأل الله أن يكتب لكم الأجر في ذلك. Beliau juga banyak mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat, kemudian atas jamuan yang bagus dari para ikhwah, yang mudah-mudahan ini juga menjadi pahala kebaikan di sisi Allah. Wa insyaallah idza ja'tum min al-Yaman narud lakum walau juz'an min hadha al-ihsan wa hadha al-khair alladhi badaltumuh. Jadi insyaallah kalau antum ya sempat nanti mampir ke Yaman, enggak perlu ragu ya mampir ke tempat beliau, mudah-mudahan apa beliau bisa ya paling tidaklah bisa menjamu. Ya kurang lebih seperti yang dijamu di sini. Allah barik. Wa jazallahu khairan Aba Ghailan istidafani fi baytihi wa akramani ghayat al-ikram. Fa Allah azza wa jalla yaktub lahu al-ajr wa يعني لا أملك إلا أن أدعو الله له ولكم جميعا بالتوفيق. Ya, jadi jazakumullah khairan katsiran kepada ikhwan semuanya. Mungkin ini yang bisa sementara ini ya saya sampaikan, kata beliau ya, adalah doa ya kepada para ikhwan yang telah berbuat ihsan. Wa بالنسبه ل النساء وما ذكروا في السؤال فاقول الحمد لله حقيقه مجيء النساء الى المساجد ولبسهن الحجاب هذا والله خير كبير, كون المرأة تأتي للمسجد وتحضر الدروس وتلبس الحجاب هذا يدل على خير كبير فيها, لا سيما في مثل البلد الذي يعني ماذا قد تجد فيها مثلا مضايقة من النساء اللواتي لا يلبسن الحجاب وهي تأتي للمسجد بحجابها ومحافظة على الدروس والمحاضرات, هذا خير كبير فأسأل الله عز وجل أن يثبتهن على ذلك. Jadi kata beliau, hadirnya para ummahat di masjid ini dalam keadaan berhijab dengan hijab yang syar'i, kemudian duduk di majlis ilmi, majlis ta'lim, ini adalah hal yang perlu kita syukuri. Apabila kita melihat masyarakat di luar, sungguh benar-benar hal yang terasa, kata beliau, ya sempit gitu, orang-orang di luar banyak enggak memakai hijab, banyak enggak perhatian dengan ilmu syar'i, maka kehadiran para akhwat di masjid untuk mengikuti majlis ta'lim tentu adalah merupakan hal yang patut kita syukuri. Fa kauna al-insan yatamassak bid-din wa yuhafaz 'ala ta'ati Allah 'azza wa jalla wa huwa fi ya'ni madha wal fitan min hawlihi, hadha la shakka annahu yakunu lahu al-ajr akthar wa akthar. Al-mutamassak bid-dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. فوله أجر, يقول النبي عليه الصلاة والسلام, أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. Seorang hidup di tengah gelombang fitnah dan ujian yang menimpa dia di zaman kita sekarang adalah suatu keistimewaan dan pahala yang besar. Ya, kata beliau, ya'ti 'ala nasi zamanun al-mutamassikuna bi dinihi kal-qabid 'alal jamr. Akan datang suatu zaman yang mana nanti orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya berat seperti orang yang memegang bara api. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan zaman itu, dia mendapatkan 50 kali daripada pahala yang diperoleh oleh para sahabat. Falidhalik ala al-jami' nisa' wa rijal an yuwasilu hadha al-khair wa an yastamirru fi hudur ad-durus wal muhafadha ala majalis al-khair, li'anna bi hadhihi al-majalis, bi hudur majalis al-Qur'an, مجالس الذكر, بهذه المجالس تحيا القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. Jadi kepada para ikhwan untuk tidak cemu-cemunya dan senantiasa istiqomah untuk menghadiri majlis-majlis seperti daurah, majlis ta'lim dan seterusnya, karena dengan kita sering menghadiri majlis ta'lim itu adalah faktor hati kita ini hidup dan hati kita tidak mati. وهذه البقاع بيوت الله عز وجل هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى, وهذه المجالس هي أفضل المجالس إلى الله سبحانه وتعالى, تحفها الملائكة وتتنزل على أصحابها الرحمة وتغشاهم السكينة ويذكر الله عز وجل أهلها في الملأ الأعلى في السماوات. Bermajlis di masjid ini memiliki pahala yang besar. Seorang duduk di masjid untuk menghadiri majlis ta'lim, di antaranya Rasulullah menyebutkan akan turun malaikat, kemudian turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan turun ketenangan dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya. Wa min al-masajid tarabba ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalam rijalan wa nisaan min biyutillahi azza wa jall, kharaja az-zuhad wa kharaja al-ulama. Jadi dari apa namanya masjid inilah lahirlah para ulama di zaman Rasulullah SAW. Para ulama itu baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, itu berawal dari mereka bermajlis dan menghadiri majlis ta'lim di masjid. Qad marra ma'akum fi hadith Abi Hurairah fi as-sab'a alladhina yadhulluhum Allah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Lah lalu penjelasan kita kemarin tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, disebutkan diantaranya adalah orang yang hatinya tertaut dengan masjid Allah. فلذلك واصلوا هذا الخير واستمروا عليه واثبتوا عليه حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وهو راض عنكم. والحمد لله أنتم في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة والمنطقة بحمد الله عز وجل، رأيتكم مجتمعين، رأيتكم متعاونين، رأيتكم يعني ماذا قائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبين للخير، فاستمروا على هذا. Dan kata beliau, alhamdulillah di tempat ini antum bisa berkumpul untuk menghadiri majelis taklim dan terus melakukan kebaikan. Yang perlu beliau lakukan adalah terus ya lanjutkan ini dan istiqomah, tidak putus asa ya lanjutkan apa namanya amal kebaikan ini yaitu majelis taklim. Karena semakin kita memperbanyak menghadiri majelis taklim di masjid, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana mereka adalah orang-orang yang dekat dengan masjid Allah. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأسأله عز وجل أن يتوفانا راض عنا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يكرمنا بمرافقة محمد عليه الصلاة والسلام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأسأله سبحانه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر شكري لكم للإخوة جميعا الذين بذلوا الجهد في هذا المسجد المبارك وكانوا سببا في إقامة هذه الدورة، من إدارة المسجد ومن الإخوة الذين استضافوني ويعني أكرموني، سواء من الرجال أو كذلك من حضور النساء وحرصهن على هذا الخير. أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi sebagai penutup kata beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing di atas kebenaran, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam kejelekan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama-sama di sorga bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau banyak mengucapkan terima kasih kepada para ikhwan maupun para akhwat, kepada para ya pada para ikhwan maupun para ummahat, dan juga para pengurus masjid atau yang lain-lainnya yang ikut akan atau berpartisipasi atas adanya daurah ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Wassallallahu wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.